Minggu ini adalah minggu seminar kita, minggu keempat. Hari ini kita akan membicarakan mengenai gereja yang misioner dan kritis. Saudara, kalau saudara melihat di warta kita, ya, moto di dalam gereja itu adalah misioner dan kritis. Kalau saudara misalnya melihat di sebelah kiri saya ada misi, visi, filosofi, itu adalah dalam prinsip-prinsip pelayanan kita. Apa sebetulnya menjadi misi gereja, apa yang menjadi visi gereja, begitu ya. Nah itu kita gerakkan, kita aktualisasikan. Visi kita misalnya menjawab dan memenuhi kebutuhan zaman dengan melahirkan SDM Kristen. Yang beriman teguh, berwawasan luas, ya, berpengetahuan tinggi melalui ibadah, pendidikan dan sosialisasi. Karena itu, melewati sayap gereja ada sekolah di Kalimantan. Mendidik anak-anak bukan saja menjadi sarjana, tetapi sarjana yang takut Tuhan. Kita bersyukur ya, anak-anak kita sudah memasuki angka 30 untuk tahun ini. Sesudah beberapa wisuda, sampai Juli akan bergabung ada 30 anak yang sudah sarjana. Lain lagi yang masih kuliah dan yang akan berangkat kuliah tahun ini. Lalu lewat sayap satu lagi kita berbicara mengenai PAMA. Kita berbicara di televisi, di radio. Kita membangun, menstrukturisasi kemudian lagi struktur pemikiran iman Kristen. Sehingga kita sudah mempunyai misalnya CD-CD untuk dikhotbahkan lebih dari 600 topik. Ya. Jadi ada 150 tema, masing-masing punya 4 subtema, ada 600 stok kita. Dan ini akan terus bergerak mencapai angka 1000. Dan saya akan terus produksi, terus bergerak. Saya mati, saya berharap ada 2 atau 5 ribu khotbah. Saya juga gak ngerti umur sampai berapa Tuhan kasih. Pokoknya yang tahu ada pakai. Ya, di televisi kita tampil dalam 2 talk show maupun khotbah. Ya, semua dilakukan secara sistematik untuk mewarnai zaman. Apa yang sedang terjadi? Nah, kalau saudara misalnya pakainya sedang bergumul gini, kalau saudara-saudara bisa kasih input supaya kita bicarakan ini di TV, kita bicarakan ini di radio, begitu ya, silakan gitu ya. Nah, lalu berdoa bulan Juni kita akan masuk dalam bijaksana Amsal. Jadi saya akan membedah Amsal per 2 menit setiap hari. Ya, Indovision kita akan disiarkan 6.12 ya, pukul 6 pagi, 12 siang, 6 sore, 12 malam. 4 kali 1 hari setiap hari. Jadi saya mesti rekaman syuting lagi terus. Ya, sudah ada 90 episode yang selesai syuting dan akan syuting terus. Ya, cukup menguras energi. Ya. Jadi bijaksana Amsal per 2 menit ini saya hitung-hitung mungkin untuk produk 3 tahun. Ya. Dan sementara itu kita sedang juga menulis buku-buku dan mengedit ya. Karena saya akan mengeluarkan buku kita Bakul Inspirasi. Iya. Saya kasih nama Bakul Inspirasi, bicara tentang bagaimana memahami pergumulan-pergumulan dalam kehidupan yang sangat inspiratif. Ya, dan itu juga nanti akan mewarnai Kabel Vision di dalam kerinduan ke depan. Cuma badan satu, kegiatannya nambah terus, tunggu dulu nih badan supaya jangan keburu soak begitu ya. Jadi mesti dibagi-bagi. Nah ini yang menjadi semangat kita. Nah kalau komitmen ini adalah sikap kita, bagaimana komitmen spiritual, komitmen personal ya. Dan di bawah itu filosofi sebetulnya salah cetak, yaitu komitmen komunal ya. Jadi ada 3 komitmen, saudara secara spiritual bertumbuh dalam iman ya, dalam doa saat pribadi, lalu secara personal ya, bagaimana hadir dalam ibadah itu menjadi komitmen kita ya, dan membawa jiwa kepada Tuhan kita. Dan di dalam komitmen komunal, bagaimana kita saling memperhatikan, mengingatkan sebagai tubuh Kristus yang ada. Maafkan saya, saudara tidak sedang bergereja kalau saudara tidak melakukan apa yang mestinya. Saudara tidak sedang bergereja dan beribadah kalau saudara tidak pernah bertumbuh dalam pemahaman kebenaran. Saudara tidak sedang bergereja beribadah kalau tidak berinteraksi satu dengan yang lainnya. Saudara tidak sedang beribadah kepada Tuhan jikalau tidak mampu hidup sebagai satu keluarga Tuhan. Nah itu pergumulan kita. Paulus mengkritik orang-orang di Korintus, apa dia bilang? Percuma kalian ini masih duniawi, karena diantara kalian masih ada perselisihan perdebatan yang tidak karu-karuan. Memang kemudian orang-orang Korintus ribut terpecah-pecah. Aku pengikut Apolos, pengikut Kepas, pengikut Kristus, begitu ya. Pengikut Paulus, sampai Paulus marah kepada mereka. Dan yang kedua, rupa-rupanya jemaat itu juga pecah-pecah soal karunia-karunia. Rasa hebat, rasa luar biasa. Nah jadi kalau kita meneliti dengan teliti apa kata Alkitab, maka kita perlu belajar merekonstruksi pengertian kita bergereja. Jadi gereja bukan kebaktian, nyanyi haleluya, wah asik lo khotbahnya, wah saya senang, nyaman, wah rame yang datang. No. Bukan itu saudaraku. Sayang gereja sekarang menurut saya terjerembab dalam tradisi keagamaan, membuat gereja menjadi pusat entertainment yang bernuansa rohani. Jadi kita berkelahi dengan dunia, dunia punya entertainment, kita punya entertainment. Padahal kelahi kita itu sebetulnya bukan di penampilan, bukan packingnya, tapi bobot isinya yang membuat kita berbeda dengan dunia. Dunia sangat self-oriented, kita menjadi God-oriented, bukan sekedar nyanyinya. Sehingga packingnya kita pindahkan, di sini kita juga entertainment, tapi pakai nyanyi, pakai khotbah yang memotivasi orang supaya terus ikut-ikut Tuhan karena banyak rezekinya. Bukan, gereja bukan itu. Gereja akan menyuarakan kebenaran yang menelanjangi kita semua. Betapa kita tidak seperti apa yang Tuhan mau. Ya, kebaktian di gereja itu menggelisahkan, bukan menyenangkan. Kenapa menggelisahkan? Karena kita pulang akan bergumul dengan diri kita. Kita jauh dari apa yang Tuhan mau. Tidakkah itu membuat kita gelisah? Lalu kita berpikir, harus bagaimana lagi ya? Itu gereja. Jadi kita tidak ada target di sini pulang saudara happy-happy. No. Saya berharap saudara pulang gelisah. Berpikir, saya sudah kerja belum? Sudah lakukan belum? Nah, jadi antara segala sesuatu yang kita garap itu kita kerjakan. Dan kita tidak mau bikin spanduk di sana, bikin banner di sebelah sini. Yang tidak ada makna. No. Kita aktualisasi semuanya. Nah, misioner dan kritis yang mau kita bicarakan adalah semangat kita. Satu bermisi dan satu berkritis di dalam bersikap terhadap doktrin itu sendiri. Apa nanti kita akan lihat semuanya. Tetapi menjadi penting untuk kita mengerti misioner dan kritis sebagai satu moto. Mengaktualisasi apa yang kita pahami di dalam mengemban visi yang mau kita gapai. Itu menjadi standar ukur kita. Ya, kita misioner enggak? Kita kritis enggak? Ya. Nah, saudara, mari kita melihat di dalam bagian hari ini. Dan hari ini juga merupakan hari seminar, hari Pentakosta. Ya, hari ini adalah hari Pentakosta. 40 hari dari kebangkitan adalah kenaikan. 10 hari kemudian hari ke-50 dari kebangkitan adalah hari Pentakosta. Itu yang kita rayakan. Ya, nah maka di hari Pentakosta yang kita pikirkan, di hari Pentakosta yang kita renungkan ini, kita belajar untuk memahami, untuk mengerti apa sebetulnya menjadi kehendak Tuhan. Hari Paskah bagi orang Israel adalah mengingat kelepasan dari Mesir. Anak-anak sulung tidak mati. Tapi anak sulung Israel, Mesir mati semua. Maka diingatlah Pesah atau Paskah itu kelepasan. Ya, itu pas dari situ ya. Nah, kalau maaf, pass away itu kan orang bilang mati kan gitu ya. Kalau kita itu lepas dari kematian itu. Itu Paskah, Pesah itu. 50 hari kemudian Pentakosta. Bagi orang Israel, Pentakosta adalah satu hari bergumul tentang hari panen sebetulnya. Jadi hari bumi. Ya, di dalam puncak daripada perjalanan musim semi. Jadi kita memasuki musim panas, lalu mulai meraup semua panen-panen. Nanti ada lagi raya pondok daun, kira-kira Oktober, November. Itu menutup musim ini, lalu mau memasuki winter atau musim dingin. Lalu semua stok-stok itu disimpan. Hari bumi juga, hari panen juga. Nah, dua hari panen ini penting untuk menceritakan Tuhan pelihara hidup Israel. Ya, janji susu, madu, tanah diekspresikan di sana. Tapi bagi kita hari Pentakosta bukan lagi itu. Bukan hari buminya, bukan hari panennya. Tetapi hari di mana Roh Kudus dinyatakan kepada gereja. Paskah bukan hari kelepasan dari penjara Mesir, tapi dosa yang dilepaskan oleh Kristus Yesus. Nah, jadi saya pikir ini perlu pemahaman ini. Jadi orang Israel Paskah, kita Paskah, tapi pemahamannya beda bumi langit. Orang Israel Pentakosta, kita Pentakosta, tapi pemahamannya bumi, beda jauh bumi dan langit. Ya, karena kita menggenapi apa yang digenapi oleh Kristus dan kita merayakan itu. Nah, orang Israel tidak terima Kristus. Ya, itu yang membuat kita jadi berbeda. Mari kita lihat yang berikut, saudara. Misioner dan kritis. Bagaikan orang yang memacu sepeda menuju puncak gunung, ya, di jalan yang berliku dan berbahaya, maka diperlukan keahlian khusus agar dapat tiba di tujuan dengan selamat. Ya. Jadi ketika kita naik sepeda ke gunung, kita punya tujuan mau mencapai puncak. Tapi awas, namanya jalan gunung itu bukan jalan aspal, bukan? Perlu kehati-hatian, meleset sedikit, kita terlempar. Ya, saya tonton beberapa iklan atau kemudian film, saya lupa judulnya, bagaimana sepeda gunung, waduh, antara goet sama lompat begitu ya, sampai saya bilang gila, jago banget gitu ya. Jadi ada bagian-bagian tertentu batu itu dia angkat begitu, jadi sepeda melewati batu, duk, baru dia dayung lagi. Ya, sangat energik. Ya, Saya membayangkan saya bisa begitu, tapi gak jadi-jadi ya. Karena saya pikir-pikir, boro-boro mau lompat yang ngedayungnya aja udah rasanya kayak apa itu. Tetapi saya kagum sekali, keahlian yang luar biasa sekali. Ya, saya selalu orang yang penuh dengan imajinasi, dan saya selalu membayangkan, seharusnya begitulah orang Kristen berteologi. Ya, energik sekali, penuh inspiratif, kuat sekali. Mau didobrak dari manapun, dia bisa menjawab. Mau ditahan, dihajar dari manapun, dia bisa berdialog. Dan dia punya prinsip yang tegas, tapi kokoh dan kuat ya. Begitulah perjalanan gereja yang bertujuan, ya. Gereja bertujuan, kita mau ke surga mulia sana kan? Itu perjalanan kita. Karena kita percaya kepada Kristus itu. Maka kita akan melewati berbagai tantangan yang sangat berbahaya. Jalan berliku, berbatu, naik, menanjak, energi. Alkitab menggambarkan seperti domba di tengah serigala. Perjalanan gereja, perjalanan mengerikan. Bahaya, menggelisahkan. Bukan perjalanan enak. Perjalanan gereja bukan jalan tol. No. Anda salah. Maka kalau saya bilang begini, berarti banyak gereja yang salah dong. Saya harus bilang, ya. Mungkin saudara akan bilang, oh Pak Bingman sombong, cuman Pak Bingman paling benar. Bukan. Aku cuma kasih tahu apa yang dikatakan Alkitab. Karena aku pun tidak cocok dengan Alkitab. Masih terus belajar. Tapi mengatakan gereja berjalan di jalan tol, itu kesalahan yang menakutkan. Karena Yesus gak pernah ngomong. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Mission impossible, mengerikan, menggelisahkan. Memang itu perjalanan kita. Tidak perlu setahun, tidak perlu seminggu. Cukup sehari kalau kita lihat hari-hari kita. Enggak cocok kan dengan Alkitab. Banyak yang mesti dirubah. Apalagi tiap hari, lalu seminggu, sebulan, setahun. Aduh, porak-poranda kita ini. Karena itulah belajar, terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus dan terus belajar. Nah, apa yang kita maksud dengan misioner? Saudara, misioner itu adalah bagaimana mengemban tugas misi panggilan gereja ke berbagai tempat, ya, termasuk dibilang perkotaan, pedesaan, ya, baik penginjilan pribadi maupun KKR. Kita menggunakan berbagai sarana media yang ada mengemban misi. Kita harus bertindak, saudara. Karena itu misi sangat dikaitkan dengan konteks di mana kita ada. Tapi misi yang bersifat tunggal memberitakan Injil itu tidak boleh berhenti. Dengan oleh alasan apapun. Tidak bisa. Ya, kita mesti memikirkan berbagai hal. Kita sudah menaruh misalnya pelayanan media itu sebagai pelayanan strategi. Kita tidak perlu bertemu dengan orang. Tidak perlu ada perdebatan. Tetapi mempengaruhi pikiran orang. Dan membuka kesempatan orang bukan Kristen untuk mendengar. Ya, lalu mereka belajar. Syukur-syukur mereka bisa mengerti dan menerima Kristus Tuhan itu. Kalaupun tidak, tugas memberitakan kebenaran sudah dijalankan. Tapi kita gak bisa berhenti satu. Ya, saya mesti berpikir. Bagaimana kalau saya mati, lalu pengkaderan harus dilakukan. Mulai lagi mengkader. Memang tidak gampang, tapi harus ada. Kita mesti memunculkan generasi-generasi berikut yang berbobot. Yang bukan hanya tahu berteologi. Tapi tahu dan belajar untuk bagaimana bergaul. Dan mempunyai wawasan luas serta kerendahan hati. Untuk bisa mampu berdialog dengan siapa saja di level apa saja. Nah, oleh karena itulah. Bagaimana memanfaatkan seluruh sarana yang ada tergantung pada peta di mana kita ada. Kita menjadi gereja yang misioner. Tanpa misi gereja sudah bukan gereja lagi. Gereja sudah kehilangan kegerejaannya. Nah jadi saudara yang kekasih. Gereja tidak boleh terjebak di sana. Gereja tidak boleh hanya menjadi gedung dengan sederet kegiatan. Salah. Gereja kita tidak itu. Ya. Tetapi saya juga sadar betul. Kalau gereja ini langsung bermisi. Jungkir balik mau bikin ini gede bunda susah. Tetapi tidak boleh menyerah, bukan? Itu sebab saya mengkombain. Sayap kita lewat Mika, lewat Pama, bergerak terus. Dan diharapkan tiap umat itu ambil bagian. Masuk ke dalam, melihat, berkelahi dengan zaman ini. Saya senang ketika remaja punya ide. Retreat mereka itu diadakan di Ngabang. Good point. Biar anak-anak itu melihat. Dan saya berdoa anak-anak yang pergi. Punya hati, punya beban. One day kita mati. Biar mereka yang meneruskan gerakan ini. Ada di batin mereka. Sebuah pergolakan yang serius. Banyak kawan-kawan mengirimkan anak-anak mereka. Sekolah di Australia, Amerika, lagi libur. Ya, ada yang di Eropa, kemari, Pak Bigman, saya mau kirim anak saya ke sana. Senang sekali. Anak-anak itu pergi, ada yang ngajarin fotografer, ada yang ngajarin bahasa Inggris, dan seterusnya. Waktu anak-anak itu pulang, kita minta pendapat mereka. Exciting. Wah, mereka bercerita banyak hal. Mereka anak-anak yang sekolah di luar negeri. Kadang-kadang kalau orang di luar negeri itu hebat ya. Anak-anak dari sekolah-sekolah ada tugas misi kadang-kadang. Yang semacam tugas sosial termasuk apa tergantung fakultasnya apa. Anak-anak itu dikirim. Yang anak-anak di education di Amerika itu dikirim ke Afrika atau ke pedesaan. Beberapa anak praktek di tempat kita. Ya. Masuk. Saya pikir anak-anak orang Indonesia kita adalah orang-orang tua yang kelewatan. Kurang mendidik anak kita untuk jatuh bangun di dalam kesulitan kehidupan. Kurang berkelahi, kurang berani, kurang jadi daya juangnya. Mestinya kita terjunkan anak kita. Nah itu sebab ketika remaja ada ide bagus tengah mati. Dan mereka akan camping di sana. Saya langsung suruh beli tenda. Kita akan beli tenda. Habis 45 juta. Beberapa tenda. Tidak mengapa, beli yang bagus. Karena nanti akan jadi program khusus juga untuk siswa-siswa kita. Ya, kita lagi analisa beberapa kemungkinan tenda jenis mana yang kita mau beli. Lalu nanti dipakai anak-anak. Kita bersyukur ada tanah 7 hektar, di bawah itu ada pohon-pohon besar, batu-batu besar, cukup untuk outbound. Nah, bagaimana kita berkelahi, mendidik, melatih anak-anak ini supaya mereka melihat apa yang harus mereka kerjakan di dalam mengemban tugas yang Tuhan taruh dalam hati. Nah, ini tidak boleh berhenti, saudara. Karena itu kita mau mendorong anak-anak kita. Mendorong mereka untuk terlibat penuh. Ya. Anak saya yang bontot selalu senang mau belajar ini, mau belajar itu. Nah, dulu sebetulnya semua anak-anak belajarnya piano. Habis Pak beli gitar. Saya liatin dia main. Dia dengar handphone, dia pasang lagi, dia dengerin dia main. Oke. Dari gitar jelek yang bagusan dikit. Saya gak apa-apa beli. Ya. Nah, jadi di rumah ada elektrik semua komplit sudah. Terus dia bilang lagi gitar, tapi yang sekarang dia punya ada string. Mau beli yang nylon satu, Pak. Saya juga gak terlalu pusing. Walaupun saya hitung, gila loh gitarnya aja ada berapa begitu ya. Tetapi saya memang lihat dia main sih. Kenapa tidak kan gitu. Ya, saya cuma tantang dia, apa yang kau punya? Karena anugerah Tuhan lewat bapakmu bertanggung jawab untuk itu. Dan saya harap semua kita juga begitu. Anak-anak saya tidak terlalu pusing. Mereka akan punya pergumulan, kesulitan hidup. Mereka berteriak, mereka menangis, mereka apa. Itulah hidup. Hidup tidak gampang. Hidup tidak mudah. Hidup tidak bisa seperti yang kita desain. Jangan bilang ketemu orang di dunia pergaulan kita ya. Saya yang suami istri dengan istri saya puluhan tahun. Tetap tidak pernah ada hari kalau kita tidak berbeda pendapat. Pasti selalu ada beda pendapat, selalu ada persoalan dan pergumulan. Apalagi orang di luar sana. Ya. Bagaimana kita mau bergumul, bagaimana mau kita bertanding dalam hidup ini. Oleh karena itu bagaimana kita mengokohkan diri itu menjadi bisnis yang paling penting. Bagaimana kita berkelahi di tengah zaman. Itulah bisnis paling penting. Sehingga emban misi yang Tuhan taruh dalam batin kita, kita bergerak terus maju. Ini akan menjadi pergumulan kita yang serius. Ini akan menjadi perkelahian yang sengit yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana memainkan peran kita. Ya. Sehingga kita betul-betul memikirkan apa yang bisa kita pikirkan dan bisa kita lakukan. Bagaimana menjalani ini. Ya. Jangan pernah berhenti. Kemarin malam saya baru mau coba-coba ada temperance selamat bikin di saya punya laptop. Tapi makainya berapa kali saya gagal. Kemarin saya minta diajarin kanan lagi diajarin. Terus dia pergi tidur. Saya mulai-mulai lagi gagal lagi. Hanya saya utati. Ngutak-ngatiknya lebih lama daripada isinya. Ketemu juga. Tapi ini saya senang, begini toh. Jadi coba ini pencetin semua. Tapi kok jadi gawat nih hasilnya? Delete lagi, balik lagi. Jadi kurang goblok ya. Tetapi rasanya ketika saya menemukan, seneng juga gitu ya. Padahal kalau anak saya ngajarin mungkin ini selesai kan? Karena dia sudah jago. Saya kan bodoh untuk urusan begituan. Tapi menemukan jadi exciting buat saya. Tapi saya habis waktu 1 jam lebih. Hanya untuk tahu makainya. Tapi begitu tahu, ini toh. rasanya senang juga hari ini ada gambar berbeda ya. Oh gini makainya, oh gini ya. Tapi ada beberapa yang gak bisa, ada yang bisa, saya lagi mau belajar. Kenapa kemarin begini, kenapa begitu? Jadi saya utak-atik. Kenapa? Saya mau bikin yang lebih baik, paling tidak dari yang saya tahu, yang saya ngerti. Orang lain bisa bikin lebih baik, pasti bisa. Saya mau satu-satu dulu, oke ngendep dulu ya, ini jago. Oke bisa gini ya, udah. Gambar lain, oke udah satu. Nanti yang kedua, ketiga saya mau belajar lagi. Ya. Kawan-kawan saya itu kalau main PowerPoint, waduh beberapa yang jago-jago presentasi. Pak Bingman saya ajarin, nanti dulu sebelum gue muntah darah, ntar dulu atu-atu dulu. Karena saya memang sama elektronik, gadget begini nih, rada-rada, jujur saja saya kurang suka, saya bukan orang administrasi. Ya, jadi saya kurang suka sebetulnya ngerja-ngerjain beginian. Buat saya itu beban mental. Saya ini murni orang lapangan. Tapi saya harus berkelahi lagi tadi. Dengan diri saya sendiri, dengan kebiasaan yang saya gak sukai, gak bisa. Karena perlu saya mesti belajar. Saya harap saudara sama. Jadi jangan bilang, saya sih mau belajar pak, tapi ini, tapi itu. Gak ada tapi ini, tapi itu. Omong kosong itu. Capek, kenapa rupanya kalau capek? Ya. Kalau saya sudah tiap kali seminar, sudah pasti ekstra capek. Apalagi minggu keempat. Jam 7.30 juga, jam 10 juga, dua-duanya beda pula lagi. Beda tema kan, dua slide yang mesti disiapkan. Tetapi demi Tuhan yang hidup, makin hari saya makin nikmati kok. Saya yang dapat blessing. Capek iya, emang kenapa? Toh hidup ini gak pernah gak capek, daripada capek nongkrong, begadang gak karu-karuan. Toh saya rela juga investasi waktu kalau nonton bola yang bagus, saya rela pagi sampai pagi. Masa nyiapin ini enggak? Kan gitu. Ayo dong kita berkelahi. Nah karena itu emban misi tadi kita mesti lihat. Kita bermisi untuk menyuarakan Injil itu. Sudahkah? Pergilah ke seluruh bumi kan, beritakanlah Injil. Bukan cuma memberitakan, ajarlah mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Oleh karena itu misi menjadi misi yang penting. Apa itu misi? Ya. Mari kita lihat saudara. Pertama, gereja yang memiliki arah sesuai mandat yang diberikan oleh Alkitab sebagai kebenaran final. Tidak ada kebenaran lain. Alkitab itu adalah kebenaran yang final. Tidak terkoreksi, tidak salah. Nah Alkitab memberi kepada kita arah untuk memberitakan Injil itu. Dan mengajarkan apa yang Tuhan lakukan itu. Ada dua bagian menarik ya. Ajar apa itu kebenaran, tunjukkan dengan melakukan. Jadi gereja gak bisa cuma, kebenaran ini, Tuhan Yesus juru selamat. Tapi apa yang saya lihat dari kamu? Kamu gak lakukan? Itu omong besar. Maka bagi saya pendeta berkhotbah soal kecil, sorry, sederhana itu. Di otakku ini, 500 ribu stok ada di sini. Hari ini kalian suruh saya seminar sini, berhenti, minta temanya. Cuma jeda untuk minum, asal ada air jeruk aja dah, nyambung sudah. Ya, yang saya perlu air jeruk untuk fisik lah apa begitu ya. Tetapi kalau materi gak usah pusing. Gak usah, kalian nanya, saya gak usah pakai persiapan. Mau dari mana ke mana? Lalu kalau kalian minta tema, kasih waktu saya bikin PowerPoint. Bikinnya yang susah ya, isinya sih saya gak pusing. Saya bisa bikin seminar, per kalian minta. Ini otak ini sudah di memori ini. Tapi apakah itu yang membawa saya ke surga? Omong kosong. Justru makin beban sama saya. Karena terlalu banyak yang saya tahu, tidak sebanyak itu yang saya lakukan. It's my problem. Maka saya berkelahi, Tuhan. Aku tahu aku gak bisa klaim sama kau, aku udah banyak khotbah. Pasti kau gugat aku berapa banyak melakukan. Jadi saya rada gentar. Tahu 10 lakukan 3, belum 50% ini. Tahu 20 lakukan 6, makin ketinggalan jauh ini. Ketika saya yang banyak tahu melakukan, jauh yang lebih banyak saya ketahui. Saya rasa saya salah. Tapi lucunya lalu ada orang mungkin tidak melakukan yang saya lakukan, rasa dia sudah lebih baik. Karena dia tidak banyak tahu, saya juga bisa ngerti. Tapi jangan pikir kalau sedikit tahu, lalu sedikit melakukan lebih baik dari banyak tahu sedikit melakukan. Enggak juga, sama matinya kita. Karena itu ayo sama-sama belajar mengerti. Tapi belajar melakukan. Itulah gereja. Sehingga gereja itu memiliki arah, bukan saja apa yang diajarkannya, dilakukannya, dan dunia mengikut dia. Inilah jalan yang benar itu. Gereja bergerak maju dan bukan berjalan di tempat. Sehingga target kita bukan rutinitas kebaktian ini. Tiap minggu kebaktian, Jumat, persekutuan. Lalu begitu saja muter terus. Itu kegiatan mematikan kita itu. Kita mesti bergerak maju dari kebaktian apa yang kita dapat. Dari ini apa yang kita dapat. Lakukan, dapat, lakukan, dapat, lakukan. Itulah perkelahian kita. Saya tidak akan pernah melepaskan kesempatan saya di depan mimbar ini untuk tidak memotivasi kalian. Saya tidak akan pernah melepaskan kesempatan di mimbar ini berkelahi untuk menyatakan kebenaran itu. Ya. Ini pertandingan kita. Dan kalaupun tidak ada yang mau ikut, tidak ada alasan untuk ku berhenti. Terus harus maju sekalipun sendiri. Saya pikir ya, kalau saya selalu ingat Yesus, saya malu setengah mati. Dia pergi ke kayu salib, semua rasul bubar itu. Heran, apa enggak ngerti? Udah belajar bolak-balik, mau disalib pun dia sudah ngomong minimal 4 kali. Dia ditangkap, dianiaya, disalibkan, hari ketiga bangkit dari orang mati. 4 kali langsung, belum lagi pengajaran lain-lain. Heran, enggak lulus juga. Tapi Yesus tidak menunda langkahnya ke kayu salib. Sendiri pun dia pergi. Bukankah seharusnya kita begitu? Bersyukurlah kemudian rasul itu berubah oleh peristiwa Pentakosta. Mereka menyadari dan mengalami pembaruan besar. Dan mereka menjadi gereja yang luar biasa. Seperti Kristus Sang Guru itu. Begitulah kita menjadi murid generasi berikut ini. Yang harus berkelahi dengan zaman kita. Gereja bermisi melalui berbagai cara. Ada banyak cara dalam bermisi. Tetapi hanya satu tujuan, yaitu pemberitaan Injil. Bukan pemberitaan gereja kita ini hebat, gereja kita ini besar. Omong kosong itu. Mati kalian gak akan ditanya bergereja di mana kalian. Jemaat siapa kalian? Ngaku pun kau gereja reformasi Indonesia, jemaat Bingman Sirait. Hati-hati kau, bisa-bisa gara-gara itu gak masuk kau. Hidupmu, dirimu itu perkelahianmu. Iya tuh. Kita gak bisa main petantang-petenteng bawa kartu anggota gereja kita ke sana. Tuhan gak pusing dengan gereja ini. Tuhan tidak peduli siapa Bingman Sirait. Tuhan peduli siapa engkau, aku pribadi, perpribadi. Dia akan lihat kita. Dan kita juga gak bisa bilang, Tuhan aku menyebut namamu tiap hari. Enyahlah kau pembuat kejahatan. Kau tidak melakukan kehendak Bapakku. Mateng kan? Tapi nanti kalau itu terjadi, lalu Tuhan panggil aku untuk konfirmasi. Bingman, katanya sudah belajar dia banyak. Disebutnya aku. Kenapa dia tidak lakukan kehendakku? Aku akan jawab serius. Tuhan, tiap kali sudah kukasih tahu urusan dia itu. Ah, habislah kau situ. Maka bagian saya tidak ngomong. Do it. Lakukan. Kalau kau tidak lakukan, makin tambah upahku. Ambil upahmu. Caranya apa, Pak? Lakukan bagianmu. Person by person kita akan menghadap dia, bukan? Oleh karena itu, saudara, hari Pentakosta adalah awal pergerakan gereja. Karena gereja yang sudah melempem tadi, murid-murid itu pas hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, mendadak mereka berbahasa-bahasa yang bukan bahasa mereka. Kaget orang, mereka berbahasa Pamfilia, bahasa Makedo, bahasa ini, bahasa Yunani, bahasa apa, termasuk bahasa Arab. Apa kata mereka? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, perbuatan-perbuatannya ajaib, puji Tuhan. Penginjilan terjadi. Seluruh bangsa yang datang tercengang. Mereka berbicara dalam berbagai bahasa. Redak langsung lu saudara-saudara. Lalu mereka mulai bilang, mabuk kali. Petrus berdiri, hai, hari masih pagi, mungkinkah ini mabuk? Lihat kami, inilah yang dikatakan oleh Kristus, oleh Alkitab, bla bla bla bla. Wah, dia cerita lah semua. Waduh, Ma, Petrus mendadak berubah. Berani hebatnya. Pengaruhnya mulai besar, datang majelis agama, stop atau mati. Petrus bilang, aku tidak akan pernah berhenti. Lebih baik taat kepada Allah daripada manusia. Mau kau apa? Silakan. Heroik ya. Masuk penjara, ayo. Mau mati, tidak pusing. Waduh, ini Petrus yang menyangkal Yesus. Yes. Kok bisa? Berubah. Bagaimana dengan kita? Itu pertanyaan menarik, saudara. Jangan kita ceritakan perubahan si Petrus dalam kondisi kita tidak berubah-berubah. Agak lucu juga ya. Si Petrus berubah, semangat kita khotbah kan. Kau, aku sih belum. Bagaimana kau ceritakan perubahan para rasul itu? Tapi kau tidak. Ayo, kita berkelahi dengan diri kita. apa yang kita rasa kita perlu berubah pada aspek hidup kita. Oleh karena itu, saudara, hari Pentakosta menjadi awal daripada pergerakan gereja menjalankan tugas yang diembannya. Yang berikut, apa yang kita sebut dengan kritis? Kritis adalah memegang doktrin yang ketat yang diwujudkan melalui pemberitaan mimbar, persekutuan, bina keluarga, doktrinal pembinaan, juga kritis dalam berorganisasi dengan terampil, sistematik, terkontrol, memanage pelayanan kita semuanya kita lakukan dengan kritis. Di dalam hal teologi, orang-orang di Berea itu, Kisah 17 ayat 11 itu menceritakan bagaimana Paulus datang ke Berea. Lalu orang-orang di Berea dikatakan mereka itu orang Yahudi yang baik hati. Mereka meneliti Alkitab dan menemukan betul Alkitab bicara seperti itu. Saya suka kalimat itu. Rasul datang, mereka ikut terlibat membaca Alkitab. PL bilang apa, PB bilang apa. Bener loh. Menarik ya. Kebenaran harus menjadi penemuan diri. Pribadi. Kita boleh dengar khotbah, silakan kita belajar. Tapi kalau khotbah kau yakini sebagai kebenaran, kau sendiri tidak bergumul dengan Alkitab, omong kosong, gak akan lama itu. Maka pahamilah dari Alkitab itu, pada dirimu, lakukan. Paulus mengingatkan kepada Timotius, jangan kau menganggap rendah karunia yang ada padamu, kobarkan itu. Tetapi ada menarik berikutnya kalimatnya. Awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Saya suka kalimat itu. Jadi Paulus berkata pada Timotius, awasi dirimu, awasi ajaranmu, kelakuanmu, hidupmu. Jangan sampai kau jadi batu sandungan. Aduh, serius amat ya. Timotius diutus menjadi seorang pemberita Injil. Tapi peringatan penting, awasi dirimu, awasi kelakuanmu, awasi ajaranmu. Kritis terus, bolak balik, baca, lihat, perhatikan. Supaya jangan sampai kau tersesat. Banyak orang khotbah awal benar, tapi kurang belajar dan mesti khotbah terus. Akhirnya karena kebanyakan khotbah belajarnya kurang, asal ngomonglah dia. Akhirnya keluarlah statement-statement yang di Alkitab tak pernah ada. Inilah susahnya, saya selalu bilang, kalau kau mau khotbah satu kali, belajarlah 10 kali. Tapi orang sekarang susah, belajar 1 kali, khotbahnya 10 kali. Terbalik-balik. Asal ngomonglah sudah. Entah kapan belajarnya. Maka di kita semua ada kesempatan. Ya, kita bikin ABC. Supaya mendekatkan lagi, saya tidak lihat semua orang ada ikut ABC. Ya, kadang dari luar jauh lebih banyak ikut. Ketimbang jemaat sendiri. Kita bikin bina doktrinal tiap pagi. Lalu harap nanti kalian kebaktian 1 minggu itu bisa 2 kali. Tapi sedikit juga yang datang bina doktrinal terus gak ikut lagi yang jam 10 ekspositori. Dan saya pikir-pikir kalau sudah begini pasti gak heran kalau belajarnya lambat. Saya dulu manusia yang menginvestasi waktu. Pulang gereja dengerin CD itu tiap minggu kerjaan saya. Senin, Rebo, Jumat minimum 3 kali. Saya ulang-ulang di mobil saya. Khotbah lagi minggu depan saya dengar khotbah mulai nangkep lagi. Terus makin cepat menangkap apa sebetulnya yang dimaksudkan dalam khotbah itu. Ikut kelas, ikut ini, ikut itu. Itu kerjaan kita. Dari masih saya masa pacaran dengan apa istri saya yang sekarang. Sampai kemudian kita menikah, kita tetap sekolah belajar sama-sama. Bagaimana bergaul? Bagaimana belajar ngerti? Sehingga ini menjadi penting, saudara. Nah, oleh karena itu, apa yang kita pahami sebagai kritis, kita kerjakan di dalam gereja kita. Bina doktrin, tiap 7.30 lalu siangnya kita kebaktian. Kita tidak perlu mengidolakan gereja ini. Tapi apa yang dilakukan di gereja ini, sangat bisa dipertanggungjawabkan. Banyak orang gak mau kerjakan ini, capek. Tapi kita harus lakukan kan. Capek bikin temanya, capek ngejalaninnya. Tapi kita mesti berkelahi. Tiap Jumat kita itu saudara, minggu pertama saudara datang. Ya, ada coffee break, minggu kedua Pak Sutri, minggu ketiga PA-nya pengurus, minggu keempat. Ada Antioch Fellowship-nya minggu kelima, bina wawasan. Wailah. mau mengisi yang berbeda saja sudah pusing sebetulnya. Tapi kita lakoni. Ya, tapi enggak terlalu banyak yang datang. Sesuai Alkitab ya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Cuma rasanya enggak enak kalau tergenapi di gereja ini. Janganlah ya. Ayo investasi waktumu. Khususnya anak-anak muda yang pacaran, ikut Pak Sutri, belajar, dengerin. Saya sudah cukup capek mengurus banyak Pak Sutri setengah tahun, setahun, belum apa, udah gundang-gandung, gak karu-karuan. Problemnya numpuk. Tapi kalau saya bilang problem numpuk lebih pada ketidaktahuan. Tapi kalau saya bilang ketidaktahuan lebih pada kebebalan. Ada kesempatan untuk tahu, gak mau tahu. Sudah masalah baru, kenapa, kenapa, dan kenapa. Andai kata mau belajar, alangkah menolongnya. Tekun. Saudara jujur saja ya. Kita sudah berkeluarga setahun, lima tahun, sepuluh tahun. Emang gak ada masalah. Banyak di antara kita yang ngedidik anak saja gak lulus-lulus. Dan kita sedang meracuni anak kita dan bukan mendidik dia. Sadarkah? Mengertikah? Sebetulnya di Pak Sutri tertolonglah kita banyak dan berdiskusi. Gimana melakoni hidup kita sebagai pasangan suami istri? Bagaimana anak-anak itu merekam kehidupan supaya masuk dalam hidupnya? Kita mendidik serius saja belum tentu anak-anak pendidikannya mulus ya. Selalu ada gelombang yang menghantam mereka. Berapa pentingnya kita masuk. Karena itu berpikir kritis menjadi sesuatu yang perlu. Bagaimana kita mengelola, bagaimana kita mengatur segala sesuatu. Bagaimana kita tertib berorganisasi, pelan, step by step. Pelan kita lakukan. Ya, kadang-kadang situasi memang tidak selalu menguntungkan. Gereja tertinggal dengan yayasan Mika misalnya. Dari segi financing kita di Mika sudah reporting ya audit internal itu akan dilakukan mulai 2013 mungkin dengan catatan hasilnya 2014 diharapkan laporan internalnya sudah mulus 15-16 kita harap sudah masuk standar internasional sekarang lagi dibenahin terus rekrut anak-anak kita kirim sekolah accounting untuk masuk lagi dan bikin sistem yang lebih bagus lagi kita mau menjadi model dari sebuah lembaga Kristen yang bersih. Ya, gereja tahun ini harap tutup tahun sudah bisa keluarkan neraca sederhana. Apa yang kita emban, apa yang kita belajar, apa yang kita atur. Tidak penting berapa banyak uang kita, tapi berapa rapi pembukuan kita. Berapa rapi laporan kita. Itu sebab sebagai gereja yang kritis kita perhatikan satu-satu. Tetapi ingat, semua perlu pembelajaran. Enggak selalu semua menjadi mulus pada dirinya. Perlu pembenahan satu-satu. Seperti Pama ini agak terlambat. Baru kita mau benahin lagi pelan-pelan. Karena sekarang sudah mulai mau membesar. Tadi tidak terlalu pusing ya. TV, radio selesai. Tapi tahun ini mesti rapikan lagi semua. Ini energi lagi. Tetapi kalau mau kritis ya memang mesti begitu. Tapi akibatnya memang kan jadi susah ya. Karena kita terus bergumul, terus belajar, terus perhatikan, terus ini. Banyak sekali yang kita kurang, yang kita mesti benahi. Oleh karena itulah susah. Apapun yang kita lakukan, lakukan secara aktual. Bukan saja di sistem doktrinalnya kita kuat. Di sistem organisasi manajerial kita juga mesti kuat pelan-pelan. Karena apapun yang kita imani harus teraplikasi pada yang kita lakukan. Jerman dan Swiss sebagai representasi pergerakan reformasi di Eropa itu luar biasa. Calvin mempengaruhi Swiss luar biasa dan orang-orang Swiss hanya berubah secara hebat. Jenewa itu menjadi pusat yang sangat luar biasa. Pada waktu itu semua penduduk itu mabok, gak karu-karuan hidupnya. Berantakan. Dibentuk majelis jemaat kerjasama antara negara dan gereja. Kemudian mendidik, lalu memperaturan gereja sama negara itu check and recheck terus. Memang pada waktu itu luar biasa sih Calvin juga rada-rada ya. Kalau perempuan ketahuan bikin dosa selingkuh atau apapun digunduli, ditaruh depan gereja. Jadi orang masuk lihat, oh dia pendosa. Ya. Sekarang kalau saudara ditaruh gitu di depan twin sana, saya masuk penjara kali ya. Digugat pasti di show kan. Tapi waktu itu begitu loh. Kadang kita pikir ya zaman sekarang pemahaman HAM, kelewatan keterlaluan. Saya bilang saya ngerti zaman itu. Tidak bisa menghakimi zaman. Dengan perspektif kita. Dan Jenewa maju, disiplin luar biasa. Disiplin tinggi sekali. Jerman sama Martin Luther. Maka kalau di Jenewa, Calvin mempengaruhi seluruh pemikiran logika yang kuat. Masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan bernegara. Pikiran-pikiran yang kritis dan kristiani. Negara itu berpengaruh luar biasa. Di Jerman juga sama. Martin Luther menetapkan sistem dari struktur bahasa Jerman. Jadi grammar bahasa Jerman, struktur bahasa Jerman itu sumbangsi dari Bapak Gereja Martin Luther. Orang Jerman sekarang rada kurang ajar ya. Ingat Martin Luther sebagai bapaknya sastra yang memberikan sumbangsi struktur bahasa daripada Bapak Reformasi. Kadang-kadang gendeng. Ya. Tapi itulah zaman. Dan dua orang ini mempengaruhi cara pikir dan cara bertindak yang luar biasa. Mau bicara jam paling tepat? Penghargaan terhadap manusia yang paling tinggi? Come from Swiss, come from Geneva. Kalau sudah made in Swiss, pisau lipat apa Victorinox, wah itu ketelitiannya luar biasa. Kalau sudah made in Swiss, jam tangannya ya sudah. Jaminan mutu itu. 10 tahun terlambat 1 menit. Sudah hebat itu. 10 tahun terlambat 1 menit, sudah jago. Kadang lewat. Jam Indonesia beda. 1 menit terlambat 10 tahun. Tak karu-karuan. Saya pernah beli jam Garuda. Dulu ada jam Garuda, ingat gak? Buatan Surabaya. Beli di pasar ular. Kejedot meja, cuduk. Balik ke belakang muternya. Balik lagi ke pasar ular. Ah, gila kau, aku bilang. Orang jam ke kanan, ini ke kiri. Mau berkelahi kami di pasar ular. Katanya, udahlah pak, udah belikan. Waktu belikan bagus. Ah, diam kau. Sempat udah mau berkelahi saya waktu saya masih kerja di Sunter. Itu. Ah. Masa kejedot meja muternya ke belakang. Bagaimana itu? Kalau muter ke depan kecepatan atau apa kan masih seru. Ke belakang dia balik. Hanya karena kejedot. Gak ada Rolex kejedot langsung muter ke belakang. Ya. Hanya Garuda itu terbang. Tidak kelihatan lagi sampai sekarang. Saudara, you pergi ke Jerman. Mesin paling presisi. Mesin percetakan, mesin mobil. Jerman. Itu buah dari reformasi. Ini agak sensitif, tapi jangan dibawa kemana-mana ya. Yang terakhir, pusat kekuasaan gereja paling korup ada di mana? Roma. Mafia datang dari mana? Jangan diteruskan. Sisilia tahu di mana? Dari Roma. Believe it or not, kehadiran gereja yang berakar mempunyai pengaruh kepada kehidupan sehari-hari. Demi Tuhan yang hidup, itu mimpi kita. Gereja reformasi ini dipenuhi orang-orang yang berpikir kritis. Bukan soal dirinya, tapi apa yang bisa dikerjakannya. Berpikir kritis, apa yang bisa diabdikannya. Enggak terlalu meributkan perbedaan kita satu dengan lain. Sampai mati pun kita enggak akan bisa sama. Ingat itu. Saya dan istri saya pun enggak akan bisa 100% akur itu. Kalau 100% akur pasti penindasan murni itu. Kukuasai dia murni dan dia enggak bisa apa-apa. Jadi satu warna kan. Cuma itu yang memungkinkan satu warna. Namanya hidup pasti ada dinamika. Dan saya mesti bisa terima. Saya jengkel. Kadang kalau dia gak cocok dengan saya, jengkel. Tapi saya pun mesti sadar. Ada bagian saya jelek kok. Yang dia juga gak suka. Tinggal belajar. Tuh saya pikir kalau saya makin baik, dia juga makin baik. Nyatanya dia makin baik karena saya makin baik. Tanya istriku kalau gak percaya kalian. Ya. Dan saya juga lihat dia berubah juga. Saya makin bisa terus apresiasi terus. Dan hanya kita berlomba-lomba. Itu hidup. Nah begitulah bagaimana pengaruh pikiran yang misioner dan kritis daripada gereja Jenewa, gereja Jerman mempengaruhi pola pikir sampai sekarang. Sayangnya, sayangnya, sayangnya. Teknologinya tetap mereka pegang, Tuhannya mereka buang. Maka para founding father ini pergi ke Amerika. In God we trust. Tidak ada pendirian negara tanpa Tuhan. Itu founding father Amerika. Amerika sekarang kurang ajar. Negara mereka maju berkembang, Tuhan mereka buang. Tidak ada negara bisa utuh dan kuat yang tidak disumbang oleh kekristenan. Dataran Eropa maju karena kekristenan. Barat maju karena kekristenan. Tapi sayang, gereja sebagai pewaris kemudian hari merusaknya satu-satu. Mencopoti sendi-sendinya. Sehingga sekarang gereja itu cuma berkoar-koar nyanyi di dalam ruang. Keluar sana tidak bermutu dan tidak berproduksi. Ayo berkelahi yuk. Menunjukkan kualitas kita. Ya, ini penting. Ini pergumulan, ini kehidupan. Karena itu camkan, pikirkan, renungkan. Apa yang seharusnya kita kerjakan di dalam kehidupan kita, kita sehingga sungguh-sungguh bisa melakoni hari-hari kita. Gereja menjalani, please ambil bagian. Saya selalu bilang, anak-anak muda ayo turun di KPPB. Didik itu anak-anak. Saya berjibaku dulu. Dan saya bersyukur hari ini. Karena itu mewarnai batin saya. Untuk mencintai misi itu. Mataku ngelihat anak orang susah itu. Sampai gak tahu mesti bagaimana. Saya nangis mau nolong, tapi gak bisa. Gak ada uang. Banyak anak-anak keliaran, saya bingung. Tapi saya lakukan apa yang saya bisa. Demi Tuhan yang hidup. Terima kasih kepada Tuhanku. Kalau hari ini dipercayakannya sekolah kepada kita. Saya selalu percaya, setia dalam perkara kecil. Tuhan memberimu kesetiaan dalam perkara yang besar. Saya bersyukur. Setia mengajar anak-anak. Tuhan berikan kepada kita pama untuk bersuara mendidik kepada banyak orang di bangsa ini. Dan tidak boleh berhenti. Banyak orang punya banyak uang. Bikin proyek menurut saya terlalu berhamburan-hamburan uangnya. Kita uang gak banyak, saudara. Itu sebab laporan Pak Yuke kemarin memang Australia bingung. Lihat gereja kita ini gereja kecil kok proyeknya gedenya segede gajah. Karena kita kerjakan merangkap. Bergerak dengan tubuh Kristus di berbagai tempat. Ambil bagian masuk ke dalam. Menggumuli hari-hari kita. Sehingga gereja mampu menjadi gereja yang kuat. Ya. Gereja yang kritis adalah gereja yang menggali, meneliti dan mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Kita lakukan tiap minggu. Kita ada PA. Ada coffee break memberi kesempatan pada saudara untuk belajar. Ada pelatihan pelengkapan sehingga majelis sudah bisa khotbah di remaja, khotbah di pemuda, mulai khotbah di bina doktrinal secara bertahap. Demi Tuhan yang hidup saya berani bilang, kalau cuma bicara pengkhotbah banyak di luar sana, kalian saya utus dari sini, saya gak takut. Bekal sudah ada. Yang selalu jadi beban saya adalah kekokohan mentalitas kita. Supaya jangan nanti kalau sudah mulai dipanggil sana sini, lalu lupa diri, rasa diri paling hebat, itu yang saya takutin. Berkhotbah itu urusan kecil. Menguasai diri kita. Supaya jangan rasa terlalu itu besar, itu yang paling penting. Karena itu kita harus hati-hati. Sebagai gereja yang kritis, kita harus mampu mengenali zaman kita dan meneranginya. Zaman kita ini zaman kawat. Posmo sudah gila-gilaan. Merusak gereja betul-betul. Ya. Kemarin satu rekan tanya, gimana ya Pak Bigman? Katanya ada otak tengah sekarang, otak kiri, otak kanan. Nih. Otak tengah tutup mata, bisa baca dan segala macam. Ini apa? Memang gejolak posmo. Ini kuasa gelap apa bukan? Bilang kuasa gelap lo kelahi sama orang. Tapi bilang kuasa terang jelas bukan. Alkitab tidak ada kuasa selain kuasa Allah dan kuasa setan. Tapi celakanya setan ini ada dua dia. Ilmu putih sama ilmu hitam. Kalau hitam setan itu putih mirip Tuhan kan. Maka dikenal malaikat pun bisa seperti, apa namanya, setan pun bisa seperti malaikat. Malaikat yang terang itu. Ini sulit setengah mati. Karena sekarang gak ada ilmu perdukunan. Fisika, metafisika. Psikologi, parapsikologi. Ini jadi kesulitan kita membahas isu. Kalau kita masih bilang, ini setan, pasti kamu ditolak orang. Dasar gereja, semua setan. Padahal ini power of mind. Mau ujung-ujung sih setan, betul. Tapi kalau kamu ngomong setan, gak akan ada diskusi. Mesti pinter masuknya. Dari bahasa sehari-hari, hipnoterapi berkembang. Dan ironisnya, banyak orang Kristen terjebak. Kemarin ada satu anak Tuhan baik. Pak Bingman, tadi Pak Bingman ngomong di khotbah hipnoterapi salah ya? Iya, saya ngelakuin loh Pak. Dan banyak pasien ketolong. Terus kita discuss. Apa yang lo lakukan? Mari kita bilang. Ya, kita duduk, tidurkan dia. Kalau orang lain pakai macam-macam, saya ngomong sama dia pasang musik rohani. Pasang musik rohani, terus dia ngomong ingat, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kamu sakitnya bayangkan di sana sini, katakan tidak. Sebetulnya itu cuma pikiranmu, kamu tidak sakit. Terus dia, hanya si pasien rasa teduh, tenang. Ish, selesai terapi dia segernya setengah mati. Sembuh Pak. lu ganti lagunya, setan, Lucifer baik, Lucifer baik, dia juga sembuh. Yes, karena dia berkelahi dengan dirinya. Separuh sakitmu di sini, maka sakitmu ini kalau diklik selesai. Kau yang menyembuhkan, bukan Tuhan, maafkan saya. Tapi kau pakai fotokopi itu. Power of mind, all about you, not God in there. Ini yang ngeri, tapi tipis. Jadi salah ya Pak? Yes, karena apa? Dia mesti masuk ke bawah alam sadar. Antara sadar gak sadar kan dia. Baru disuplai keyakinan itu ke dalam benaknya. Mana itu terapi bisa sadar penuh? Gak bisa. Dan di dalam terapi, ketika orang tidak sadar pada dirinya di terapi, itu adalah kejahatan. Lalu gimana kalau bius? Bius lain. Orang kalau dibius itu bukan jiwanya, tetapi fisiknya. Sehingga waktu dipotong sana, potong sini tidak terasa sakit. Itu lain. Itu medis ilmiah, artinya sakit pada tubuh. Kalau yang begini kan psikis, jiwanya. Bagaimana mengabati jiwa orang tapi dibawa kesadaran penuh dia? Ngeri ya? Maka kita kritis berpikir. Kritis memperhatikan, kritis melihat ini semua. Waduh, pertanyaan-pertanyaan sekarang hebat-hebat ya. Makhluk UFO ada apa enggak? Mana anak nanya, ET itu sekarang tinggal di mana? Saya bilang ET tinggal dekat BB. Nanyanya ET di mana? Bener enggak kupingnya begitu? Bener? Walaulah kacau nih anak-anak. Dia nonton memang dia pikir ET beneran ada. Ya. Kalau Mbak ET saya tahu, saya bilang. Dekat di tanah tinggi rumahnya. Tapi anak-anak udah gak bisa bedain, anak remaja, pemuda, kemakan loh. Ini beban kita, yes. Jangan sampai ditanya kita sendiri, apa yang kau tanya? Gak tahu pula kita, apa yang mau dijelasin? Maka banyak orang tua keteteran dengar jawab anak. Please, please, please gereja memfasilitasi kita. Kritis, ikuti. Belajar. Gereja yang percaya pada kebenaran dan karunia roh, namun menguji segala sesuatu. Kita tidak boleh menjadi gereja yang menolak. Karena Tuhan bilang ada karunia ada penyembuhan ada. Tetapi tidak ada penyembuhan menempel pada pendeta. Itu karunia. Tuhan beri, saya dua orang sakit sembuh bisa? Bisa, pernah. Banyak. Tapi bukan bisnisku kuat pada atas mimbar. Si anu ku doakan sembuh, nanti dulu. Tapi ada orang sudah 3 tahunan kanker. Hopeless, sudah gak mau lagi berobat karena sudah habis-habisan. Tak tahu mau bagaimana, mau hidup sudah susah, sembuh tidak. Bertahan sakitnya setengah mati. Uang habis. Keluarga mulai kreaudit karena salah paham terus. Anak-anak juga capek kan kalau gitu ngurusin orang sakit kan kita tahu ya. Mula-mula enak, lama-lama capek. Yang sakit juga banyak maunya. Padahal memang namanya sakit, serba salah ya. Sehingga waktu saya doa, saya tanya dia, "You mau sembuh?" "Mau, Pak." "Bagus. Tapi pertanyaan kedua, kalau Tuhan panggil kamu siap?" Dia diem. Terus saya ngomong-ngomong, akhirnya dia bilang, "Saya siap, Pak." "Kita doa." "Kalau kamu gak bisa, saya gak bisa doa." "Kita doa, minta Tuhan kami mau kesembuhan. Itu keinginan kami. Namun kami juga tidak tahu apa yang maumu. Kalau kamu panggil dia, bermurah hatilah." Seminggu lagi mati loh. Dan bukan satu ini. Dan terima kasih keluarganya. "Pak, terima kasih, Pak. Aduh, Bapak doain dah meninggal." Saya juga kaget juga ya. Cuma artinya buat memang saya bisa ngerti lah. Buat mereka kan beban psikis, beban materi, ekonomi, stressing itu kan berat sekali ya. Sekarang kayak lega, lepas karena ada kepastian. Yang gak sembuh tapi mati. Ina ya. Tapi tolong, saya tidak akan khotbah di sini. Kalau saudaramu kanker, dekat mati, panggil saya. Saya bukan malaikat El Maut. Kalau sakit panggil saya bukan tabib, bukan dukun. Saya pendeta. Ya. Saya berdoa hujan berhenti pernah, tapi pernah hujan juga KKR, saya doa gak berhenti-berhenti. Ya terserah Tuhan, urusan dia itu. Maka gak berani klaim ya, saya banyak juga doain orang sakit, gak jelas sembuhnya. Restoran di Jerman kemana saya baru cerita lagi, kita mesti kritis. Pak Bigman, waduh luar biasa, puji Tuhan. Yang Bapak buka itu dalam doa, Pak, restorannya sekarang best of the best di Köln. Dapat hadiah dari pemerintah setempat. Itu kalau sudah restoran Jerman dapat pengakuan dari pemerintah, itu luar biasa itu. Berkat doa Pak Bigman. Banyak orang yang saya doain perusahaannya maju-maju. Restoran rame, of the best. Tanganku, omong kosong itu, aku bukan dukun. Selalu ada prinsip dalam hidup. Kerja kau baik-baik, rajin sungguh-sungguh. Yang punya restoran Thailand yang di apa namanya di Jerman, itu anak dari masih raja. Ya. Di zaman kerajaan, zaman waktu Kamboja. Dia masih garis cucu. Tapi memang dia gigih, dia lari ke Eropa, dia betul-betul. Itu orang hebat memang. Dia dapur masuk, keluar, liatin tamu, dia duduk, saya lihat diajak ngobrol. Bagaimana gak makin rame ya? Tuhan berkati. Yes, tapi Tuhan gak mau kau duduk-duduk. Gak ada cerita itu. Kalau mau pintar kau belajar. Jangan tumpang tangan di Alkitab. Dalam nama Yesus, mau ujian. Bego kau nanti. Kalau 2 + 2 kau jawab 5 roti 2 ikan kan kacau. Gak ada urusannya ke situ. Belajarlah kitab untuk menumbuhkan imanmu, melahirkan tanggung jawabmu, kritis. Saya dipanggil Tuhan tidak di mimbar ini untuk cerita yang tadi itu semua ya. Tapi saya ceritakan itu dalam konteks contoh pada kalian. Ya, maka saya paling pusing kalau ada orang bilang, Pak Bingman, luar biasa ya, memang penuh karunia pengajaran. Ngomong sama lain sampai ke saya. Tapi sayang, kurang urapan. Hei lah. Penuh pengajaran tapi kurang urapan. Saya bilang saya gak kurang urapan. Kurap iya. Kagak ada malah. Tapi ironis ya. Yang ini ya Pak ya. Memang orangnya kurang ajarannya. Tapi urapannya hebat loh Pak. Omong kosong besar itu. Tidak ada pendeta tidak boleh tahu isi Alkitab. Jangan sebut diri pendeta. Tidak ada orang tidak tahu isi Alkitab. Lalu bisa berdoa hebat dan menyembuhkan orang. Demi Tuhan yang hidup. Tidak. Beritakan Injil itu. Apa yang mau kau beritakan? Kalau kau gak tahu, maka tahulah, kritislah, belajarlah. Itulah Injil. Ya. Dan ini menjadi kebenaran yang luar biasa kepada kita. Bagaimana menguji segala sesuatu supaya hati-hati. Ya. Tapi bukan di situ perhentian kita. Kita bukan mau jadi dukun Kristen. Ingat itu. Hari Pentakosta adalah awal dari sikap kritis dan tegas para rasul. Di mana tadi yang saya bilang berdebat, mereka berani. Tidak, ini yang kami tunjukkan. Inilah jalan yang sesungguhnya dari kebenaran itu. Itu yang mereka katakan. Misioner dan kritis. Apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang misioner dan kritis? Kelihatan berikut. Ya. Misioner dan kritis, sikap, ya, dan sifat dan sikap gereja. Yang semestinya harus itu. Tidak bisa tidak gereja misioner dan kritis. Membuat gereja itu berada di depan, memimpin zamannya. Sehingga gereja menjadi alat ukur bagi tiap pribadi umat dalam keberimanannya. Tahu karena belajar ke Alkitab. Tahu karena ngerti Alkitab. Kita ngukur diri kita. Ya. Sehingga cara bertindak, selalu mengawasi diri, semakin rendah hati, penuh rasa syukur atas keberan firman. Makin banyak yang kau tahu, makin kau sadari betapa bersyukurnya aku. Tuhan tebus aku. Makin banyak kita lihat makin kaget. Gila ya Paulus hebat. Ini si Daud luar biasa. Akhirnya gedebuk juga. Waduh kalau gak Tuhan ampuni bagaimana kita ini ya. Membaca seluruh kisah itu baru kita kaget ya. Tapi kita akan ketemu orang-orang seperti Gehazi ya. Elisa berdoa. Naaman sembuh dari kustanya. Cemplungin ke sungai Jordan. Di negara aku ada sungai lebih bagus. Jangan Tuhan. Udah ikutin aja Nabi Allah itu. Heran ya, Naaman panglima besar, ngikutin Nabi Israel. Nyemplung ke sungai Yordan yang kotor. Sembuh dari kusta. Elisa dikasih uang, ditolak. Sorry, bawa pulang uangmu. Dia lari pulang, dia pulang, Gehazi nyusul. Kata Elisa boleh terima kok. Kurang ajar Gehazi ya. Diterimanya. Dapat uang, dapat. Berikut kustanya. Makan kusta itu. Saya kadang pikirnya seperti Elisa, jujur loh. Saya kalau kalian jahat-jahat, saya kadang pikir, habislah kau gitu ya. Tapi takut juga saya. Pertama takut gak terjadi, ketahuan saya palsu kan. Takut juga terjadi, jadi guilty saya. Karena saya belum setarap dengan Gehazi. Apa dengan Elisa. Hebat ya, nabi-nabi itu gak main-main, ngeri-ngeri loh kadang-kadang ya. Kau makan tuh, habis kau. Ananias Safira datang. Suamimu pertama ya sudah digotong orang dari sini. Kau bohong lagi, gedebuk jatuh lagi Safira, mati lagi. Bayangkan kalau kalian persembahan, kau yang gak sungguh-sungguh masukkan amplop itu, mati kau. Baru kau cemplung gedebuk, plak, mati kau. Aduh mah, aku takut tiap hari ada yang mati. Ngeri juga ya. Tapi saya juga kurang yakin. Doa saya kira-kira didengar Tuhan gak ya? Bisa ngerti? Pergumulan. Kadang saya rindu itu terjadi supaya jadi pembelajaran. Tapi saya juga ngerti. Zaman ini saudara, seringkali Tuhan biarkan kita semau-mau kita. Begitu kita hanyut, hilang. Syukurlah kalau kau ditampar Tuhan ketika berbuat salah. Syukurlah kalau kau dihajar Tuhan ketika berbuat salah. Tuhan baik. Tapi kalau sampai dia membiarkanmu dan yang kau hanyut oleh dunia, itu yang menakutkan. Kritislah berpikir. Dan akhirnya itu menolong kita, memimpin kita. Yang terakhir, perenungan kita di hari Pentakosta ini. Berani menilai diri sendiri, sudahkah kita bersifat dan bersikap misioner dan kritis? Berani kita mengawasi diri sendiri kita, sehingga hidup kita teruji dan menjadi saksi. Kita harus berani untuk terus belajar dan belajar dan belajar. Berani untuk terus berbuat dan berbuat dan berbuat. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hidup kita adalah perkelahian dan pertandingan. Selamat menjadi pemenang dan bukan pecundang. Saya stop sampai di sini. Silakan kalau saudara-saudara ada yang mau bertanya, ya angkat tangan supaya mic-nya dikasih. Kalau gini gimana, kalau gitu gimana, isu gini gimana, isu itu gimana. Saudara dengar di luar seperti apa, silakan. Jangan segan-segan bertanya. Inilah kita ya, kalau dikasih pertanyaan saat teduh, suruh saat teduh tidur, serba salah semua ya. Berbelok dari jalur yang semestinya. Oke, silakan siapa yang mau bertanya. Ingat di tempat kita biasa ya, saudara boleh setuju, boleh tidak setuju, apa pendapatmu, kita analisa, kita bahas ya. Supaya kita menemukan kebenaran yang utuh. Silakan, ada? Kiri, kanan? Lagu kalian gak berubah-berubah ya. Lagunya sama ya. Ya Tuhan tiap jam. Ah, sebelah kanan. Mulai dari bocah kita dulu. Oh, Pak Bigman, saya mau tanya Pak, kan kita kan ada kan yang bilang kalau diri kita itu bait Allah kan Pak gereja. Habis itu misalkan di sini kan misioner dan kritis itu kan dalam tanda kutip dalam lingkupan gereja kan Pak. Nah, misalkan kalau misalkan saya kuliah atau saya kerja, pelayanan saya kan di tempat kerja saya kan, enggak harus di gereja. Nah, di sini misioner dan kritisnya itu dalam bentuk hal aspek apa Pak dan apa yang harus dilakukan seperti itu Pak. Soalnya kan di sini kita bahasnya dalam bentuk gereja kan Pak. Sedangkan saya pikir mungkin ada kan kayak bilang gereja tuh kita sendiri bait Allah seperti itu Pak. Ya. Itu mungkin pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Yup. Belum dijawab kok udah terima kasih ya. Ku jawab dulu baru terima kasih nanti ya. Habis itu ajak makan ya. Gereja bukan ini. Gereja bukan di sini. Memang gereja adalah kita dan perkumpulan kita. Satu-satu kita namanya gereja individual. Ketika kita kumpul menjadi gereja yang universal. Banyak. Oke. Gereja ini gedung. Kalaupun ini gedung gereja. GRI itu organisasi yang memang diperlukan dalam lembaga kenegaraan. Maka Tuhan tidak pernah pusing dengan urusan lembaga kenegaraan itu nantinya. Percayalah kalau kita mati nanti tidak ditanya akte gereja mana. Surat keterangan domisili yang nanya itu kelurahan itu. Pasti bukan surga, oke? Jadi kita. Nah, kita hadir di mana? Hadir di sini, ayo kita lakoni. Sebagai organisasi apa yang kita kerjakan? Oh, kita punya sekolah Mika, oh kita punya PAMA, oh kita layani ini itu. Kita ada GPPB gitu ya. Ada donor darah kan begitu ya. Ayo kita lakoni, oke? Itu satu. Yang kedua, kalau saya di kantor gimana? Kalau saya di sekolah gimana? Loh, badanmu kan gereja yang pergi berada di kantor. Jadilah gereja di kantormu. Jadi maksudnya apa kalau kita di kantor jadi gereja, kita nyanyi pakai doa begitu. Teman-teman satu kantor, mari kita berdoa. Bukan dong. Tapi hidupmu mereka lihat bahwa kau adalah gereja. Kamu benar, kerja bisa dipercaya, jujur, itu loh. Jangan bilang kau Kristen pakai kalung salib kerja telat melulu. Jangan bilang kau Kristen pakai kalung salib, pakai ini, pakai itu. Tapi kerjamu payah melulu. Cengeng melulu, nangis melulu. Jangan tunjukkan ini loh. Sampai orang lain, gila ini orang. Kok kamu gitu sih? Aku percaya Alkitab firman Tuhan. Dan firman itu mengajarkan padaku. Kalau aku bekerja, bekerjalah seperti kepada siapa? Tuhan, bukan manusia. Lo kalau bosku jahat, biar bosmu jahat sejahat-jahatnya. Kerja yang baik. Lo kalau dia gak tahu menghargai saya, dia gak bisa kasih saya naik gaji. Dia tidak akan naikkan kau gaji, tidak apa-apa. Hanya bos yang goblok tolol kalau pegawainya baik, dia gak gaji tinggi. Hanya bos goblok tolol kalau pegawainya baik, bagus, pinter, dia gak percaya. Karena terlalu banyak bos lain mau hire kamu. Tapi saya gak di-hire-hire, Pak. Karena kamu yang goblok tolol, bukan bosmu. Simple. Jangan bingung. Nah, jadi kamu si fight. Di mana kamu ada? Kamu jadi gereja. Wow. Ingat ya, sejahat-jahatnya bos mafia. Kalau dia butuh bendahara, dia cari yang jujur apa yang gak jujur. Kau yang kebagian tugas. Tinggal kau milih, aku kerja gak sama si bos mafia ini. Ah, bos mafia ini, gak mau. Tapi semua orang pengen kamu lo kerja sama dia. Karena kamu jujur, bisa dipercaya, tanggung jawab, dan kreatif. Yes. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Banyak lembaga kejar saya untuk masuk dalam bagiannya. Tapi saya kesulitan. Saya bilang, saya fair juga. Saya kalau sudah bilang, ya, masuk, saya pasti pasang badan. Jadi saya sulit. Kalau saya gak bisa, jadi sorry. Tapi kalau mau, keep contact, advice, silakan kapanpun. Jadi saya tidak terikat. Banyak lembaga bergengsi. Yang minta saya. Kalau saya iya, saya gak tahu saya ada di mana-mana nanti. Saya jadi alamaha hadir ya. Hadir di tiap yayasan. Saya gak bisa. Cukup yang ada yang saya mampu ini dulu. Bukan saya gak bisa kerjakan yang lain. Saya juga gak mau ngerusak. Nah, jadi itulah namanya kita menjadi gereja yang misioner dan kritis. Di kantor kita juga kritis, berdialog dengan orang. Oh, Tuhan gak ada. Yang ada kan evolusi. Ngobrol dong. Sambil makan siang gitu kan. Memenangkan jiwa itu. Itulah sebetulnya gereja. Lalu dia bilang, sorry ya. Aku ini belajar banyak dari kamu. Kamu ini di mana sih? Oh, di gereja. Kita selalu belajar ini itu. Boleh gak ikut? Ah, itulah hidup kita membawa jiwa pada Tuhan. Kalian tahu berapa banyak orang haus di luar sana? Dia akan datang kemari. Tapi kalau kau bilang, Pak gak ada tuh yang ikut saya ajak malah lari semua. Berarti kau kurang menarik ya. Itu aja yang kita pikirin bentar ya. Jadi fighting spiritnya hidup. Kelahi. Kelahi. Dan kelahi. Saya kenapa belajar terus? Saya suruh ini konsep. Saya tidak rela kalau ada orang tanya soal kekristenan saya gak bisa jawab. Supaya saya bisa jawab gimana? Saya belajar terus, saya baca terus, saya mau tahu apa terus. Saya gak rela kalau saya diskusi satu kelompok entah jalur apa ini terus saya gak bisa diskusi. Karena saya gak ngerti bisnis mereka misalnya. Karena itu saya belajar semua bisnis. Lu mau ngomong apa duduk sama-sama. Kamu dari Minang mana? Kamu di minyak, kamu di eksplorasi, kamu di produksi, kamu di mana kita duduk. Kamu di mana? Kamu main apa? Hasil bumi? Atau kamu main di tambang? Kita duduk. Saya ikut ngobrol. Karena saya sudah tanya-tanya semua orang yang kerja. Jadi secara garis besar saya tahu. Lalu bagaimana marketnya? Bagaimana pasarnya? Saya juga kira-kira bisa tahu. Sehingga kalau diskusi, nyambung. Saya ini lucu kadang-kadang pas lagi rapat teman-teman ngomong soal bisnis lalu kita duduk di situ. Ya mereka join, mereka ngomong-ngomong planning, saya ngomong jadi ikut tanpa sadar kayak rapat kita kan. Akhirnya mereka bilang, "Loh, baru ngeh. Lah ada Pak Bigman. Gile, kita rapat tadi ngomongin besok mau kantornya gimana ngurusin apa ada Pak Bigman di sini." Sambil ketawa-ketawa. "Waduh, Pak. Hati-hati Pak jangan kebanyakan ngomong Pak ntar jadi dagang lagi." Mereka bercanda. Kenapa saya bisa ikutin? Karena saya tanya orang lain. Mau bertanya membuat kita tahu kan ya. Mau tahu kita banyak tahu. Banyak tahu kita banyak bisa berdiskusi dengan banyak orang. Jadi seneng. Kau mau lari dari mana? Ke media, ke pendidikan, ke tambang. Ayo, welcome. Itu kan semua informasi yang bisa dibaca ya. Bisa dipelajari, yes. Orang di pemerintahan kita tanya, departemen apa kita tanya, apa sih kerjaan lu? Kemarin ada masalah limbah, saya dengar-dengar kenapa? Waduh, kena limbah terlarang Pak. Masuk B3, kenapa sebetulnya produknya ini begini? Saya baru mulai ngerti di Priok kita ada problema-problema limbah misalnya kan. Saya diminta bantu untuk ke lingkungan hidup. Kenal gak Pak ada orangnya begini-begini? Saya lagi cari, ya coba nanti saya cariin. Tapi lucu juga yang dicari Bigman Sirait. Karena yang nanganin itu katanya marganya Sirait. Saya bilang pokoknya kalau kau menghadap sudah bilang saja, kau temannya Bigman Sirait. Kurang lebih pasti dia kenal lah itu. Bapak kenal, aku sih enggak. Karena kalau sirait ini agak unik ya. Kalau sirait ada di televisi, seluruh sirait se-Jakarta. Puji Tuhan ada sirait. Kami Batak ini solidaritasnya tinggi banget. Jadi gak tahu pun dia siapa, kita didoakannya itu. Jadi rada-rada kalau mau kenal deket itu enak banget, gampang gitu ya. Jadi ada adik saya pas pulang, bang, kenal kejaksaan di sini? Enggak. Dia kenal abang, dia mau minta abang ke Kalimantan, adik saya ngomong juga. Saya gak tahu. Karena dia sirait. Abangmu itu ya? Wah, ngomong dulu lah. Lucu ya, pas memang, pas yang ditanya, memang pas adik saya. Tapi selalu ya. Nah, jadi itu. Kamu belajar. Siap? Mantap ya? Oke, kalau gitu kamu kerja untuk saya nanti ya. Bantu di lembaga. Gak usah bisnis-bisnis lagi lah. Ya, cukup apa-apa yang bisnis ya. Kau ikut pelayanan saja nanti. Siap? Loh, kok gak siap? Langsung kau sumbat mulutnya. Ah, jawablah. Tapi memang gak ada dapat mobil bagus-bagus ya. Mobilmu adalah kakimu. Oke, good ya. Jelas ya. Jadi kita di mana? Kita bersaksi dengan sikap hidup. Siapa lagi? Silakan. Oke, sebelah kiri. Kiri kanan sama Pak Torsina. Pak Torsina dulu boleh ke belakang. Yang tua dulu ya. Yang muda belakang. Sebelah sini. Pen. Andri ngalah sebentar ya. Ya, terima kasih Pak. Ini memahami pertanyaan dari saudara kita yang baru bertanya. Saya melihat kalau gereja kita ini misioner dan kritis, itu tidak hanya secara institusi yang dilakukan misalnya lewat PAMA atau MIKA dan lain-lain. Tetapi individu-individu anggota gereja juga perlu diperlengkapi dengan training, program yang misioner supaya dia bisa menjadi penjala manusia. Nah, saya merasa bahwa selama ini kita menjadi anggota dari ini belum cukup diperlengkapi dengan itu secara individual, grup per grup untuk training dan programnya. Terima kasih, Pak. Oke. Belum cukup memang repot, Pak, karena pada nggak mau ikut. Ini memang jadi simalakama ya. Karena sebetulnya kita punya coffee break. Kemarin kita ada seminar sabda, ya, bagaimana memakai Alkitab. Cross reference, konkordansi, completely masuk ke dalam laptop. Tetapi mungkin 70% yang ikut apa 60 ton, orang luar kali ya. 70% orang luar. Jadi bingung juga ya. Sayang sebetulnya, saya juga lagi berpikir sebetulnya gimana memotivasi seluruh jemaat ini. GPPB, itu adalah individu-individu yang bergerak mendidik anak-anak sekolah tiap Sabtu. Sedikit juga yang terlibat, malah GPPB kekurangan pengajarnya. Ya, kekurangan. Jadi yang coffee break juga gak terlalu jalan. Padahal coffee break itu dari jemaat ke jemaat. Interaksi kan, difasilitasi oleh gereja bagaimana kita berinteraksi untuk melakukan itu. Ya, jadi memang ini bisa men-challenge kita semua untuk melihat fasilitas yang ada. Coffee break tiap Jumat pertama, artinya minggu pertama. Ada yang bikin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dalam minggu pertama itu. Nah, minggu kedua adalah Bina Pasutri, itu urusan keluarga, urusan suami istri. Sehingga sebetulnya kita harap anggota jemaat kita sebagai keluarga-keluarga nih, pasutri-pasutri juga bisa jadi kesaksian untuk pasutri yang lainnya. Ya. Lalu ada bina wawasan, kita bicara tentang hukum, tentang kerja, supaya tadi individu-individu ini bisa ngelihat nih, ada problema apa kita. Problema hukum, kita panggil orang hukum, problema apa kita bicara tuh. Ya, kerja, ya, sampai Israel pun kita bahas waktu itu ya. Yahudi lah apa segala macam. Ya. Nah, bagaimana sebetulnya kita berharap pribadi ini punya wawasan yang luas. Memang, tetapi harus diakui, bagus sekali Pak Torsina nanya tadi, ya, tiap Jumat itu tingkat kehadiran jemaat partisipasi sangat rendah. Ya, saya gak tahu apakah karena kita mungkin tempat tinggalnya jauh-jauh, saya juga gak ngerti ya. Tapi saya pikir-pikir sejauh-jauhnya ke Salemba masih lebih jauh lah ke neraka ya. Jadi jangan sampai kalian ke neraka nanti tapi gak sampai-sampai ke Salemba. Ya, memang betul juga kan. Bagaimana kita bergairah, ini bagus sekali. Ya, nah jadi memang kita sudah fasilitasi, khususnya anak muda saya beban setengah mati. Anak muda ini masih muda, sekolah, kuliah, sudah punya hati ya, bermisi tadi secara pribadi. Karena anak yang dididik itu anak-anak berkekurangan di Salemba itu, touch itu, pegang itu, didik mereka. Karena sebetulnya yang dapat limpah itu ya kita yang mengajar ini ya, hati kita akan mulai tersentuh, rasa, waduh. Sebetulnya hidup kita ini senang banget ya. Anak-anak ini susah banget. Itu yang saya cerita sering kan. Anak-anak ini tinggal di bawah jembatan, ada juga, ada yang rumahnya kumuh. Tapi gak sedikit bawah jembatan, kalau banjir air pasang naik, mereka keluar. Gak bisa. Terpaksa ke pinggir jalan. Nanti turun lagi, mereka turun lagi ke bawah. Aduh, saya gak kebayang. Ya, tapi saya setuju dengan apa Pak Tor tadi, maka please ambil bagian. Ya, saya selalu berharap dan kita ambil bagian dan mengisi apa yang ada. Tapi semua fasilitasnya sudah ada, Pak Tor. Ya. Itu sebab saya bilang sebagai gereja berbanding dengan banyak gereja lain, kita ini sebetulnya kudu ekstra ya. Kalau ngingat gereja ini kecil, gedung aja gak punya begitu. Tetapi yang kemarin saya sayangkan sekali, padahal bagus banget loh. Ya. Download ke situ, cross reference, apa bisa cepatnya setengah mati itu. Melengkapi kalau mau saat teduh, mau apa. Aduh, bagus banget. Tinggal download, masukin, beres. Ada animasinya juga ya. Nanti kalau mau presentasi, mau apa, udah sempatnya setengah mati. Ya. Nah, jadi saya pikir tadi pertanyaan tadi sekaligus menstimulan kita ya. Bagaimana kita ambil bagian dalam waktu tadi, apa yang sudah ada, membekali diri kita untuk kita kemudian bergerak secara misioner tadi di kehidupan pribadi-pribadi kita sebagai individu. Good. Thank you Pak Tor. Kemudian Pak Andre ke sebelah kiri. Terima kasih Pak. Menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Bigman. Saya ingin cuma menanyakan ya, kapan ada seminar mengenai penyesatan hubungannya dengan postmodern. Karena memang banyak orang juga agak bingung gitu mengenai masalah positive thinking, masalah tentang hipnoterapi. Mungkin itu perlu dibedah Pak, kenapa itu salah, kenapa itu tidak alkitabiah, lebih detail. Karena yang pernah kita bahas tentang postmodern tapi kurang dalam Pak untuk spesifik hal-hal tertentu. Jadi saya sih pengennya ada pembedahan mengenai masalah itu Pak. Itu aja Pak. Oke, hipnoterapi sebetulnya kita sudah bahas cuman di TV waktu itu ya. Jadi hipnoterapi kita bahas di TV ya. Nanti satu waktu saya punya bahan banyak setengah mati ya. Hipnoterapi, hipnotis, magnetis ya. Hipnotis tahu ya. Magnetis tahu gak? Gak tahu ya. Telepati? Telepon? Nah itu tetangganya ya. Ada telepati, magnetisme, hipnotisme. Itu pergerakan-pergerakan kekuatan dari power of mind sebetulnya. Dari kebangunan lagi, samanisme yang disebut zaman perdukunan. Positive thinking, ya semua ada. Ya, jadi memang, cuma memang tahun ini adalah tahun tema misi. Sehingga itu misi semua yang kita keluarin. Tahun lalu itu kan mengenai sikap gereja yang kritis gitu. Satu tahun itu kita punya memang tema-tema. Tetapi coba nanti kita lihat kemungkinan menggantikan tema itu untuk membahas hipnoterapi ya. Dari kata hipnotis, hipnotis, kenapa jadi hipnoterapi, bagaimana sebetulnya peluangnya. Ini sudah dikerjakan lama di Amerika, Eropa. Tapi dulu itu dilarang. Hipnoterapi itu belum menjadi pengobatan medis. Itu makanya masuk dalam pengobatan alternatif. Nah cuma karena di bahasa ilmiahkan, makin mendekati akhirnya. Nah itulah eranya posmo, karena bedanya perdukunan dengan bukan perdukunan sangat tipis. Waktu lampau itu kan tebel ya, perbedaannya tebel, sekarang begini. Memang ini repotnya, jadi kita bisa kecemplung tanpa sadar karena tipisnya tadi. Ya, oke, nanti kita positive thinking belajar di mana bahayanya, apa sebetulnya prinsip berpikirnya ya. Tapi sebelum saudara apa, positive thinking tidak sama dengan berpikir positif. Itu artinya, tapi positive thinking adalah satu sistem atau cara berpikir. Ini mesti hati-hati ya. Kan gak salah dong orang berpikir positif. Ngerti gak artinya berpikir positif? Sebelum saudara pulang nanti jadi gelimuan sendiri. Itu sistem berpikir. Jadi saya ceritakan begini dulu ya. Satu, kalau misalnya rumah kita kebakar. Sedih dong. Nangis kan? Jangan. Berpikirlah yang positif, nanti dapat rumah yang lebih baru, lebih besar. Itu positif. Itu positive thinking. Sakit, jangan pikirkan sakitnya. Pikirkan bukan sakit. Lo faktanya kok kamu sakit? Itu pengalian perhatian, pengalian konsentrasi sebetulnya. Nah, lalu positive thinking itu suggestion juga bisa. Kita ini Raja Wali, bukan ayam. Raja Wali, bukan ayam. Raja Wali, bukan ayam. Saya kuat, saya kuat, saya kuat, saya kuat, saya kuat. Sampai ada satu orang WL bilang, saudara kita bersyukur, kita anak Tuhan, kita Raja Wali, bukan ayam. Saya pikir-pikir apa hubungannya ya. Karena Kolonel Sanders itu kaya karena Kentucky Fried Chicken. Ayam yang bikin dia kaya, bukan Raja Wali. Ayam gak ada yang salah dengan ayam. Ayam is ayam, raja wali is raja wali. Nah, positive thinking ketika lihat rumah tadi kebakar, percaya nanti Tuhan bangun. Betul, Tuhan bisa bangun? Halo? Bisa gak Tuhan bangun? Bisa. Bisa gak? Bisa dibangun, bisa tidak dibangun. Dua-dua mungkin kan? Siapa kamu? Kamu Tuhan. Kalau bukan Tuhan, jadilah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan mau bangun, syukur. Kalau enggak, tidak mengapa. Nah, positive thinking mengabaikan fakta bahwa itu bisa tidak dibangun. Jangan pikir gitu, enggak boleh, itu negatif. Siapa yang bawa Tuhan Yesus ke pencobaan? Halo? Iblis? Roh Kudus! Aduh, baca Alkitab Matius 4 itu. Maka roh itu memimpin Yesus untuk di... Bukan iblis yang ngomong mungkin. Roh Kudus loh. Maka itu negative thinking. Maka kalau saya khotbah sering kali, Pak, gak boleh gitu loh. Bapak pakai kalimat negatif. Tuhan marah, Tuhan murka. Loh terus kenapa? Mesti pakai kalimat positif dong, Pak. Tuhan baik, Tuhan anugerah. Baca Alkitab, gak akan kuhianati. Katakan ya untuk ya, tidak untuk tidak. Jangan basa-basi. Bisa nangkap. Tidak ada urusan kalimat positif, tidak sama dengan benar. Negatif tidak sama dengan salah. Hati-hati ya. Kalau saudara diperiksa kanker, periksa, maunya hasilnya apa? Positif apa negatif? Halo? Positif lah. Maunya hasilnya apa? Pas hasil pemeriksaan, harap hasilnya itu positif apa negatif kansernya? Kan saudara gak bilang, puji Tuhan positif. Kan gak begitu toh. Saudara harap hasilnya nih. Karena negatif itu bukan soal benar apa enggak benar. Itu lebih ada, tidak ada, bukan konten kebenaran. Beda bumi langit. Tapi nanti kita akan bahas supaya jangan lupa dulu, saya kasih sedikit gitu ya. One day kita akan bahas itu, karena bahan sudah ada semua. Iya Pak, karena begini Pak, sama seperti meresponi buku Dan Brown waktu itu, lalu dibedah. Ada buku fenomena lagi yang meledak, The Secret. Dan itu sampai ke gereja dan banyak di bisnis dipakai. The law of attraction lah gitu. Saya ngeliatnya jadi bingung gitu Pak. Jadi mungkin itu perlu di-share juga Pak. Okay. Bagaimana sebenarnya posisi paham-paham itu menurut Alkitab itu sebenarnya gimana? Itu aja Pak. Makasih Pak. Sebetulnya ini memang akan banyak muncul lagi. Tapi base-nya sama ya. All about human. I am God, you are God, because we are God, we can do anything. Okay, power of mind, suggestion, disebutnya faith dalam bahasa iman Kristen. Tuhan di dalam aku di dalam Tuhan, Yohanes 15 kan. Artinya, kalau sudah Tuhan di dalam kita, kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau, bertindak dalam tanda petik seperti Tuhan. Dulu kan kita nyanyi, aku anak raja. 50 tahun yang lalu, sekarang aku jadi raja karena Tuhan sudah pensiun. Kira-kira begitulah lagunya. Bisa ngerti maksud saya? Before aku memang anak raja, but today I am the king. Ini posmo. Maka apa yang kamu pegang? Batu bisa jadi roti. Dompet kosong? Pegang! Dalam nama Yesus dompet isi. Ku bilang sama kau, kalau dompet kau kosong berisi, sudah pasti tuyul itu. Enggak akan Tuhan bikin kau begitu. Tuhan suruh kita pergi, ambil di sana, di mulut ikan atau di mana, pasti dia suruh kita. Pergi ngomong sama sana, ada hal yang Tuhan akan atur sedemikian rupa. Nah ini yang perlu kehati-hatian ya. Jadi The Secret, Van Brown, dulu ada Bible Code. Termasuk kemarin penglihatan katanya sebelum Sukhoi jatuh, kan begitu kan. Semua yang begini-begini memang akan ramai. Tapi prinsipnya saya harap saudara belajar. Ingat ya, bertuhan adalah bertuhan. Apapun terjadi besok, baik itu. Termasuk matimu. Ingat ya, kalau kita mati besok di dalam Tuhan, baik apa enggak? Baik, enggak ada yang salah. Kalau kau sakit, tapi kau sudah urus dirimu, kau latih semua di dalam Tuhan, baik itu, enggak ada yang salah. Oke, okay. Ya The Secret nanti. Jadi banyak kali order kita sudah. Nanti ku catat satu-satu ya. Oke, okay. Udah selesai. Ada lagi? Udah ya. Oh satu lagi. Yosua lagi mau tanya. Habis kakaknya, adiknya, habis ini emaknya lagi nih. Mamanya jangan ikut-ikutan ya. Om, saya aku mau nanya. Kan katanya kita nggak boleh ngomong kasar. Iya. Terus maksud aku tuh mungkin bagi orang lain itu bukan kata kasar. Bagi kita itu kata kasar. Maksudnya kata kasarnya menurut Tuhan tuh gimana sih? Oke. Okay. Iya. Ini kita jadi bahasa Tuhan ya. Kasar, tidak boleh ngomong kasar, bukan kasar cara. Hei, mau kemana kau? Kalau kau ke Medan, bisa jentungan kau. Udah santer, hei kemana kau Joshua? Jauh-jauh kali kau pergi. Ini kasar amat, udah baik itu. Makanya kalau kamu dengar orang Batak ngomong, antara bercanda sama berkelahi bingung. Istri saya itu dulu stres itu. Kok om lu berkelahi, mana? Habis didengerin, hahaha, ketawa semua. Bingung dia, lu tadi mau kelahi. Bukan omongannya yang kencang. Tapi kalau kau pergi ke Solo, kan lain lagi kan? Mas, arah mendita. Gempah, dah sampun wae. Enak ngomongnya ya? Bukan itu yang mau dibicarakan. Tutur kata adalah tipikal. Kasar adalah bukan omongan keras atau lembek. Kasar yang dimaksud Alkitab adalah berbicara, menghina. Itu kasar. Tolol kau, goblok kau, jelek kau. Itu kasar. Tidak ada kasar buat orang tertentu, tidak buat orang lain. Kasar berlaku general. Jahat adalah jahat buat semua orang. Itu yang disebut jahat. Kasar-kasar buat semua orang. Bukan selera. Kalau selera itu lebih kepada tipikal. Dulu pas istri saya, ya tante itu pacaran sama om sering nangis itu. Om tanya, kenapa lo nangis? Lo ngomong kasar banget. Lo. Mana gue kasar? Nah itu, aduh mak, baru menjelaskan. Dia nangis. Kok lo nangis? Kamu kelewatan, kamu ngomongnya kasar banget. Mana gue kasar? Kok lo gak salah? Ya om jelasin lagi dong. Dia bilang, tuh kan kasar. Maksudnya suara om keras. Baru menjelaskan saya gak kasar, itu kasarnya. Alamak, bagaimana itu? Sampai kapanpun gak akan bisa kan? Karena saya datang dari Medan sana, udah bener begini nih. Kan gitu. Ini gayaku. Gitu ya. Tapi hanya istriku lama-lama ngerti. Dia lihat muka saya memang muka perang. Tapi hati saya Roman. Jadi ini jadi apa pemahaman ya? Jadi kalau kasar itulah jahat, tidak santun, tidak sopan, bahasa yang tidak semestinya. Dan dipahami semua orang itu jahat, menyakitkan. Yang kedua, sikap. Kamu misalnya mau lewat, keluar gitu kan. Orang Batak sekalipun, permisi. Dia tahu sopan santun, cuma ngomongnya kenceng. Permisi ya. Orang Jawa, pamit ya. Satu, mas, boleh gak lewat? Belum kita ngomong juga udah ada lewat. Ya, itu temperamen lagi. Tapi izinlah kalau mau lewat. Bilanglah berangkat. Kan gitu ya. Nah, itu sopan santun namanya. Jelas ya. Tapi cara ngomongnya bisa macem-macem. Dan bisa salah paham. Jelas ya. Misalnya teman aku misalnya apalah melakuin salah. Terus aku bilang, ah bego gitu. Nah itu kira-kira dosa gak sih? Ya bego-begonya bego lah. Gini, spontanitas dalam bicara adalah gaya bahasa. Oke, kalau kamu rasa itu gak pas, jangan ulangin. Jelas ya? Tapi bukan kata bego, aduh gue dosa nih. Kamu mesti tanya hatimu. Waktu kamu rasa itu salah, sorry ya gue ngomong lo bego. Walaupun iya, kan kira-kira gitulah ya. Sorry loh. Nah jadi artinya ekspresikan perasaan hatimu, rasa kamu doa. Kadang-kadang saya juga suka bertindak sesuatu lalu malamnya, aduh Tuhan. Aku sih gak salah tadi, tapi rasanya tindakanku berlebihan. Saya doa malam, Tuhan tolongnya aku. Semoga itu tidak jadi masalah dan aku pun belajar untuk lebih hati-hati lagi. Nangkap ya. Nah, karena tadi itu ada bagian-bagian yang tidak tersentuh oleh kita. Nah, karena kita tidak ingin jadi batu sandungan, tentu kita mau melakukan yang terbaik. Kita ngomong kan kadang-kadang spontan. Namanya anak-anak sekolah coba lah kan. Lu mah bego lu, gitu aja lu kagak bisa. Tolol bener sih. Ngomong kan gak enakin ya. Lupa dia ngomong sama mamanya. Mama bego. Lu rumah. Dibawa dari sekolah ke dalam rumah. Itu kan produksi kalian semua anak-anak muda ya. Ngomong kadang-kadang orang tua, kurang ajar lo ngomong sama orang tua bego. Tapi itu bahasa yang jelek. Tapi pasti maksudnya bukan bilang mama bego begitu kan. Tapi spontan. Nah itu namanya latah. Latah itu kalau latahnya gak bagus ya dibuang lah. Ya. Jadi kita akan mesti pilih kalimat-kalimat yang bagus. Sama seperti bilang, barang siapa mengatakan gila kepada saudaranya, maka celakalah dia. Tuhan membenci orang seperti itu. Nah saya pernah khotbah di Jerman, gila gak saudara? Waduh gunung-gunung, wah gila banget loh. Yang di Jerman bilang, Pak maaf ya. Saya kira Alkitab ngelarang lho Pak ngomong gila-gila. Padahal maksudnya gila banget itu kan. Apa namanya? Luar biasa kan kelewatan nanti gitu ya. Dia nangkepinya salah loh. Ups. Sorry. Ini nangkep salah. Maksud saya gini, kalau di Jakarta mah biasa tuh. Kalau saya bilang, lu gila amat sih. Bukan bilang dia gila kita maki. Ketika dia melompat satu pagar, lu gila amat lu tadi. Kalau jatuh lu mau apa? Itu yang kita lagi bicara. Nah, tetapi kemudian bahasa metafora ini dia gak ngerti. Terpaksa kita mesti jelaskan. Itu ya. Kalau orang barat bilang, I love you itu biasa. Tapi bukan lagi jatuh cinta kan? Tapi kalau kita mau ngomong sama perempuan, I love you, kita mulai bingung ya. Ini I love you apa ya? Hanya kalau pacar kita, I love you. Kalau yang gak kenal-kenal ya, I love you kan begitu ya. Ya kira-kira begitulah kan gitu. Supaya nyambung. Jadi itu namanya bahasa metafora. Ya, terus bahasa spontan anak-anak muda. Ya, karena kita apalagi bahasa-bahasa program kan. Ya. Apalagi kalau orang-orang itu kan KW1, KW2 itu ya. Tahu KW? Enggak laki, enggak perempuan, KW namanya. Kalau ngomong itu kan latah. Tuyul. Gila lu tuyul. Asomprot lo. Kan banyak yang begitu tuh. Ya kita ngerti lah itu gaya dia. Tapi selalu ada yang tersinggung, yes. Nah kalau itu kita, ya hati-hatilah. Jangan sampai orang tersinggung. Ya, good. Kita, apa lagi bos? Ini mak lu ntar gocas ya. Pak, ini pertanyaan terakhir pak. Saya mau tanya pak, ini kan memang gereja yang... Memang terakhir gak boleh lagi. Pak, gereja yang misioner dan kritis pak. Kalau saya lihat kan banyak gereja kan kayak bapak bilang, gereja tuh ada yang motivasi kan pak. Sedangkan saya pikir kalau kritis itu kayaknya semua gereja kritis cuma dari sudut pandang orang kan Pak. Ada kan orang bodoh dia gak tahu ini, sampai sini gak nangkap. Sedangkan kita pikir ini belum apa-apa tapi bagi mereka itu udah kritis karena otak mereka gak gitu nyampe kan Pak. Nah menurut saya itu kadang-kadang semua gereja itu punya kalangan tertentu Pak. Itu kata Bapak ada kalang gereja yang memotivasi. Menurut saya Bapak memotivasi saya bisa berpikir kritis. Bapak juga bisa memotivasi saya untuk saya gelisah. Itu kan semua tujuannya motivasi kan Pak. Nah di sini tuh terkadang Pak gereja itu kan banyak motivasi yang dikaitkan terhadap ayat-ayat Alkitab Pak. Nah di sana tuh apa perbedaannya Pak? Abis itu kata Bapak gereja itu seperti naik sepeda yang ke gunung yang itu. Menurut saya kita tuh karena di negara Indonesia kan Pak agama Kristen mungkin minoritas. Nah kita seperti naik sepeda ke gunung sedangkan mungkin kalau di Amerika atau di Eropa Katolik atau Kristennya cukup besar. Menurut saya mereka gak kayak naik gunung Pak. Oke, seperti itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Kita balik. Naik gunung bukan soal mayoritas atau minoritas. Di Eropa, di Amerika, kekristenan gak laku. No God here. Don't say the name of Jesus. I don't believe it. Okay? Semua menolak. Ya, jadi kamu kalau ngomong Yesus sama orang-orang di Amerika, dia ketawa. Lu belum jadi Kristen, gue di Amerika udah Kristen. Apalagi sama orang Yahudi. Yaudah, lu kan percaya sama saudara gue. Itu orang Yahudi tuh. Sampai ada guyonan, kita ngomong orang Yahudi, lu terima Yesus supaya selamat. Gini, kalau memang terima Yesus itu selamat, percaya Yesus selamat, kau percaya, kau orang lain, apalagi aku. Aku satu darah loh. Kurang ajar juga ya. Orang Yahudi ngomong kan sedarah dengan Tuhan. Saudaranya, lu aja orang lain masuk surga, apalagi gua dia bilang. Kurang ajar ya. Tetapi memang kemudian kita mau ngomong apa suruh mereka terima Yesus. Di Amerika kamu diketawain, di Eropa kamu diketawain. Sekarang kalau saya khotbah di Kanada, di Amerika, di Australia, homo dosa! Di shoe saya, ditangkep. Di Belanda kena tangkep. Bisa dibawa ke pengadilan saya. Jadi jangan bilang enggak karena Kristennya dikit. Ini tentang pikir, nilai. Yang kedua, kritis. Kita ngeliat zaman kita ini kemana. Kritis adalah bukan soal tingkat pemahaman, tetapi lebih kepada perjalanan dunia ini. Dunia ini mau kemana sih? Dunia sedang belajar menjadi Tuhan untuk dirinya. Yang disebut motivasi yang menjadi salah bukan motivasi. Motivasi adalah memotivasi seseorang untuk menjadi benar. Nah, motivator motivating itu basis pikirannya adalah you are God. I am God. Because we are God, we can do anything. Pertanyaannya, itu benar gak? Benar gak kalimat itu? You are God, I am God, we are God. Gak benar kan ya? Nah itulah kita lawan. Tidak! Kristus adalah Kristus. Kita bukan. Kita mesti sangkal diri. Kita mesti pikul salib. Nah, itu kritis. Kita gak mau ngikut zaman. Itu yang disebut motivator. Kamu bisa! Itu kalimat siapa? Motivator. Saudara! Saudara lana-lana Tuhan semuanya. Saudara pasti jadi kaya. Tidak mungkin miskin. Kan gawat ya? Lo Alkitab memang bilang gitu. Enggak kan ya? Halo? Kan Alkitab gak bilang kita pasti kaya kan ya? Ada janda miskin yang sangat luar biasa. Tapi kita juga gak usah sok-sok miskin. Ayo kita jalani hidup kita bertanggung jawab. Kalau Tuhan kasih berkat limpah, puji Tuhan. Tahulah kita uang banyak, bisa pelayanan banyak. Tapi kalau enggak, jangan ribut-ribut. Wah, ini enggak diberkati Tuhan karena enggak kaya. Ini enggak diberkati Tuhan karena... enggak ada begitu. Nah, itu bedanya. Jadi kritis. Bukan soal tingkat pengetahuan, tapi kritis terhadap nilai zaman. Nah, kita berkelahi dengan zaman. Saya kasih contoh. Bangun gereja perlu uang enggak? Sekali lagi, bangun gereja perlu uang enggak? Tuh kan, daripada lu bolak-balik saya ngajar kalian. Bangun gereja enggak perlu uang. Bangun gedung gereja perlu uang. Loh, beda itu. Kalau bangun gereja, kau, aku, gereja. Mari baca Alkitab. Membangun gereja itu hanya bisa dengan firman. Tapi kalau gedungnya, iya perlu uang. Sekarang, kalau gereja enggak punya gedung, masih gereja enggak itu? Ya gereja, karena gereja bukan gedungnya. Nangkap ya, ini kritis. Maka orang selalu, kita bangun gereja kan perlu uang. Kita kan bangun gereja kalau gak ada uang, bagaimana mau bangun gereja? Salah lu mikirnya. Nangkap, nah itu kritis. Lalu orang bilang, wah ribet amat sih. Mikirin kayak begituan, kok kacau banget. Nah itu yang kita mesti perhatiin. Jelas ya? Nangkap ya, jadi kritis di situ. Motivasi adalah sesuatu yang lumrah dalam pengertian motivasinya. Tapi kalau dikaitkan dengan motivator, semua adalah to be yourself, bagus ya, jadilah dirimu sendiri. Yang repot, jadilah dirimu sendiri, gak ada Tuhan di sana. Ini yang jadi gawat, Tuhan pun mesti tunduk sama kamu. Padahal Paulus bilang, adapun hidupku ini bukan aku, tapi Kristus di dalam aku. Dikuasai Kristuslah hidupku. Tapi sekarang Tuhan pun mau dikuasai, kan kacau nih ya, kritis. Menarik ya, jadi kita kritis. Loh, hidup kan gak begitu, Kristen kan gak begitu, gereja kan gak begitu, kritis. Clear ya? Oke, saya senang hari ini diskusi kita. Cuma saya surprise ini banyak anak muda yang jadi bicara ya. Yang tua-tua kelihatannya sudahlah antara-antara ya. Mungkin pergumulan sudah semakin sedikit, jalan sudah semakin dekat ya. Cuman saya enggak tahu dekat mana, daripada nanya-nanya salah, mendingan gua mana-mana aja dah gitu. Jangan ya, kita maju terus. Nah, itu kritis tadi, berani mendebat, berani bertanya untuk tahu yang benar. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu, perenungan kami akan firman-Mu. Banyak diskusi kami, tapi kami tahu lebih banyak yang perlu untuk kami terus belajari. Waktu yang terinvestasi biar menjadi puji hormat bagi nama Tuhan. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa bersyukur mohon pimpinan Tuhan senantiasa. Terpujilah Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri saudara, dan kita akan membacakan hukum kasih.